Saudaraku pendengar, sesaat lagi kita akan menyimak Jihad Pagi, pengajian Ahad Pagi hari ini. Dari Jalan Cinasari 214 Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta, kami ucapkan selamat mengikuti. Ada yang dimulai? Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan dari brosurnya? Ada beberapa pertanyaan dari brosur. Yang pertama di halaman 7, Ustaz. Ya. An ibni Umar qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil mutala'inaini fisabukuma 'ala Allah ahadukuma kadzibun la sabila laka 'alaiha. Qala ya Rasulullah mali qala la mala laka in kunta sadaqta 'alaiha fa huwa bimastahlalta min farjiha. In kunta kadzabta fa 'alaiha fadzaka ab'adu laka minha. Rawahu Muslim. Dari Ibnu Umar ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada suami istri yang melakukan li'an, hisab kalian terserah kepada Allah. Salah satu di antara kalian berdua ada yang dusta. Tidak ada jalan lagi bagimu kembali kepadanya. Si suami bertanya, ya Rasulullah, bagaimana hartaku atau maharku? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak ada harta bagimu. Sebab jika engkau benar dan istrimu salah, maka itu sebagai imbalan bahwa kamu telah menghalalkan dari farjinya. Dan jika engkau berdusta, maka lebih jauh lagi hakmu atas harta itu. Yang ditanyakan adalah apa yang dimaksud farji itu, Ustaz. Ini yang tanya ini anak kecil apa? Yang tanya ini anak kecil apa? Sudah dewasa. Farji itu kemaluan perempuan. Ya. Maka kalau dahnya itu tidak boleh menarik maharnya lagi. Karena kamu sudah menghalalkan kemaluan perempuan itu untuk kamu. Ya. Maka sudah itu cerai kok maharnya mau diminta, enggak boleh. Tidak pada tempatnya karena kamu sudah menghalalkan kemaluannya gitu loh. Apalagi pada tahun 2012 yang lalu, saya bercerai dengan istri. Pada tahun 2011, saya diberi uang kakak kandung saya dari hasil penjualan rumahnya. Kemudian uang tersebut dipakai istri saya untuk kepentingan ibunya, dan istri saya berjanji akan mengembalikan uang tersebut. Pertanyaan, apakah uang yang dipakai istri itu masih menjadi hak saya setelah kami bercerai atau sebaliknya saya ikhlaskan bila tidak dikembalikan kepada saya? Mohon nasihatnya. Diikhlaskan lebih baik. Ya, diikhlaskan lebih baik. Kalau kamu minta ya tidak salah karena memang dia berjanji akan dikembalikannya kan, itu kan. Tapi kalau kamu lihat keadaannya, apalagi keadaannya memang kurang mampu, mengembalikannya sulit, diikhlaskan ya boleh saja, lebih baik. Apalagi? Dulu kami sebelum ngaji di MTA ini pernah mengatakan talak. Sampai sekarang kami mempunyai 3 anak. Apakah hubungan kami halal atau haram? Karena setelah ikut mengaji di MTA, tidak pernah mengucap, dan yang ada hanya takut pada Allah kalau mengingat-ingat kata talak itu. Dan dulu juga sebelum mengenal MTA, saya pernah berzina dan bohong sama istri. Dan setelah mendengar kajian Ustaz, setelah ngaji di MTA, selalu berbuat jujur, mengatakan apa adanya, tapi istri tidak terima dengan kejujuran kami. Dan kami siap menanggung akibat karena mengatakan jujur tapi menyakiti istri. Ustaz mohon nasihatnya. Jujur menyakiti itu gimana? Ya, jujur kok menyakiti istri itu gimana? Enggak begitu jelas saya. Apa istrimu senang dibohongi? Kalau kamu berbuat jujur, istrinya malah sakit hati. Kalau kamu bohong, istrimu senang hati gitu. Ya. Enggak begitu jelas pertanyaanmu itu. Padahal jujur itu diperintahkan dan wajib. Ya. Alaikum bisidqi, kata Nabi begitu. Wajib kamu berbuat jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birri. Fa innal birra yahdi ilal jannah. Wajib kamu berbuat jujur. Nah, jujur itu pangkal kebaikan. Dan kebaikan itulah yang akan bawa kamu ke surga. Itu kata Nabi. Wa iyyakum wal kadziba. Jauhilah suatu bohong. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Bohong itu pangkal kejahatan. Fa innal fujura yahdi ilan nar. Kejahatan itu yang bawa kamu ke neraka. Maka istrimu kok aneh. Suaminya jujur malah menyakiti hati. Kalau bohong malah senang hati, ya gimana itu? Maka yang kamu tanyakan jujur bagaimana kok menyakiti itu saya belum jelas. Apalagi surah halaman pertama pada surat An-Nur ayat 6 dan 7. Iya, Saudara tadi sebelum ngaji di MTA sudah berbuat zina. Setelah ngaji di MTA tidak berani berbuat zina atau tidak zina lagi. Sebenarnya yang melarang zina itu apa di MTA toh? Yang melarang zina itu apa? Kamu sebelum jadi orang, belum ngaji di MTA, sejak kamu jadi orang Islam, itu zina itu dilarang. Ya. Jadi MTA tidak membuat aturan baru. Larangan zina, larangan takrobu zina, larangan bohong, larangan mencuri, larangan korupsi. Semua bentuk-bentuk yang maksiat itu. Ya. Dilarang sejak kamu belum kenal MTA atau sebelum MTA itu ada sudah dilarang. Dilarang oleh Islam. Ya. Jajan gabrul barang itu loh. Bukan ada tuh anak-anak jajan gabrul makan tahu limo kondo siji itu. Itu sebenarnya sebelum MTA lahir itu sudah larangan agama. Kenapa baru tersentuh setelah adanya MTA itu? Nah. Tadi waktu silaturahim itu sebelum ngaji, ya, kayaknya tukang undang-undang selamatan. Jadi dari siapa tadi? Masih muda, kayaknya undang-undang. Nah, bareng wis baru setelah ngaji baru berhenti. Kenapa begitu? Nah, itulah agama itu. Kalau tidak dikaji sebelum saudara ngaji dengan serius, seolah-olah agama Islam asal sholat sudah cukup gitu kan? Sholat lima waktu, kasih poso, Ramadan ya puasa, nanti Idul Fitri sudah baca Qurannya setiap bulan Ramadan sampai khatam, selesai Ramadan tutup, sudah tidak dikaji, isinya nggak tahu. Walaupun khatam bola Bali, khatam beleh pite, terus lah, sudah tidak mudeng isinya. Hari ngaji di MTA nggak pernah beleh ayam, orang tahu khatam. Tidak pernah khatam ini. Mungkin kamu mati belum khatam kok mengkaji Al-Quran ini. Ya itulah. Sebetulnya itu larangan Islam sejak dulu. Maka MTA tidak membawa ajaran baru. Ajaran disampaikan oleh Al-Quran, oleh MTA itu ya apa yang ada di dalam Al-Quran. Al-Quran yang kamu tiap baca setiap hari itu sebetulnya apa yang diterangkan di sini. Hanya dulu belum tahu isinya. Karena tidak peduli tentang isinya. Sing penting Quran ini diwaca untuk ganjaran, gitu aja kan? Tidak mudeng. Kalau Quran diturunkan oleh Allah itu untuk dipelajari tiap-tiap ayatnya, lihat dabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Tiap-tiap ayatnya supaya ditadabburi, dipelajari dengan cermat, dengan teliti. Orang-orang yang punya akal pikiran biar memahami. Oh, setelah paham ternyata baru sadar jajan gabrul ini ternyata dosa. Zina itu dosa. Ya, tak kira dhisik nek zina padha geleme ora dosa, gitu ta? Nah, malah katanya buat seneng bikin senang orang gitu lah. Harus sadar dosa. Itu hasil ngaji. Maka kalau tidak mau ngaji, enggak tumbuh semacam itu. Nah, hasil ngaji yang tumbuhnya semacam ini, ada yang tidak suka. Ya, ada yang tidak suka. Karena nanti kalau semua orang ngaji, ya, ngerti tuntunan, ngerti yang benar, ngerti yang salah, sulit untuk ditipu, sulit. Terutama dukun-dukun itu susah. Seperti Pak guru saya kemarin itu, dihapusi Yaikun, gitu. Jane nganti kiai ini jane dukun. Mungkin nyelahke wis sugih kok nyimpen kunir. Tuh berapa lama nanti tuh hati-hati dibuka nanti dadi emas. Kunir ya makin kuning yang kunirnya bosok gitu. Jadi tidak baru sadar kan. Dukun-dukun ngapusi. Kasih lulang macan nanti itu ditembak ora tedas. Baik keneng. Baru sadar. Nah, sekarang itu aji-aji apapun ada jimat di sini itu komplit dah kamu ngarani apa wenek. Inilah ngertinya setelah ngaji. Padahal itu larangan Nabi sejak dulu. Siapa datang pada dukun membenarkan apa yang dikatakan dukun, kamu membenarkan gitu aja. Belum ngelakonin yang nganggap itu benar. 40 malam sholatmu gugur. Jadi pedukunan itu sudah dibenci oleh Rasulullah sejak dulu. Sebab itu membawa kemusyrikan. Ya. Nah, dukun-dukun mendengar keterangan ini mesti anyel. Tapi dukun yang insaf terus malah mari. Ya, berapa banyak dukun yang sak muridnya barang melu itu. Ya. Sadar wah baik. Sebetulnya sejak dulu dia merasa nek aku ngapusi itu merasa jane. Ya ngare sing diapusi keneng entuk duit terus maksudnya untung lah sekarang baru terasa. Jane sing ngapusi itu sejak dulu sudah terasa dukun itu. Ingat demi jimat barang itu. Pemenah dulu ketika masih usum buntutan itu, ya toh? Tahu buntutan? Nah, kayaknya pemain itu mesti melu itu. Tekok ke sesuk sing metu apa? Tekok dukun lah itu. Nah, akale gelem nganggo sithik no. Nek ngerti sing metu apa mesti dituku dhewe. Ora mungkin no dhewe. Ya, diupai sithik-sithik wae gelem lah bareng metu entuk akeh arep ora gelem. Nah, jadi gandeng saking bingunge tekok besok yang keluar apa? Oh, nanti digambarke kacamata karo kursi apa-apa gitu. Nah, terus ditafsir dhewe kacamatane ndol-ndol berarti 00. Kursi angka 4 berarti 400. Kudune ngono to? Nah, lah sing nasar kleru engko nyalahke awake dhewe. Wah, jane apa itu gambarnya wis cetok banget loh. Pak dukune kuwi pinter, wong kacamata karo kursi berarti 400. Aku kewalik 004 gitu lah. Nah, isi nyalahke awake dhewe to. Saking percayane ning dukun. Nah, kembali yang dukun ya. Wah, Pak. Ya iya toh Pak Dukun. Wah, kemarin salah-salah tebak. Ya balik 004 ternyata 440. Loh, dukunnya kali ini nambah. Loh, jadi rawis tak kayak gambaran makna banget. Nah, itu. Mula Joko Susu, tuku sing hati-hati dipikir. Gambaran saya sebenarnya sudah jelas. Gitu loh. Lanek wis jelas itu, saya yakin mesti dituku dhewe karo dukune. Nah, ini gandeng percaya yang dukun, dihapusi barang, ya mantap sudah. Nah, itu contoh lah. Itu sadar setelah kita membuka Quran, hadis Rasulullah, Quran dan Sunnah ini baru sadar. Ternyata selama ini kita itu hanya ikut-ikutan, mudah tertipu. Lah, setelah pegang Quran itu, faqad istamsaka bil urwatil wusqa, lam fisama laha. Kamu seperti pegang buhul yang kuat, tidak bisa dipatahkan. Rasulullah itu enggak enggok, oke. Kalau kacamatanya yang dipasang itu kacamata Quran, melihat yang hak itu jelas. Melihat yang batil jelas. Tidak ada yang abu-abu itu tidak ada. Itu campuran yang ngerti kok. Ini hak, ini batil, dicampur. Oh ini talbisul haqqabil batil. Ini. Tahu itu. Apalagi? Halaman pertama, surat An-Nur ayat 6 dan 7. Walladzina yarmuna azwajahum walam yakul lahum syuhada'u illa anfusuhum fashahadatu ahadihim arba'u syahadatim billahi innahu laminas sadiqin wal khamisatu anna la'natallahi 'alaihi in kana minal kadzibin. Dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah 4 kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan sumpah yang 5, bahwa laknat Allah atasnya jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Berkaitan dengan ayat ini, Ustaz, ayah saya dulu miskin, dari anak penjual getuk telo, hidupnya penuh derita, jarang makan nasi dan sekolah seadanya. Akhirnya Allah merubah nasibnya melalui perjuangannya yang giat, kemudian berhasil menjadi ahli wira swasta sukses. Sampai sekarang di usia 60-an tahun, Allah sangat memudahkan rezeki dan keuangan keluarga. Begitupun ibu dan saudara-saudara saya, semua dimudahkan Allah juga dalam mencari rezeki dengan berbagai usaha, aset banyak dan omset jutaan per hari. Alhamdulillah. Di balik sukses itu semua, sejak awal-awal kesuksesan ayah, ternyata banyak selingkuhannya. Saya tahu setelah dewasa dan mandiri, ayah sampai bisa membuat selingkuhannya itu layaknya saudara bagi keluarga kami, saking biasanya. Bahkan suaminya yang kebanyakan menjadi karyawannya tidak bisa berbuat apa-apa karena dibuat tergantung dan hutang budi. Dalam menaklukkan wanita ini pun hampir semua dengan menggunakan siasat, sering minta kerik istrinya berduaan, kemudian diiming-imingi uang dan harta. Sampai detik ini kami dan ibu berjuang menasihati agar mendapat hidayah. Bahkan di tanah suci, di raudhah, kami mohonkan doa tentang itu. Setiap kebuka aibnya dengan bukti-bukti, dinasihati bilang dulu susah, sekarang saatnya senang-senang, atau aku sudah tobat, janji tidak akan mengulangi kalau aku melakukan mudah-mudahan celaka. Bukti-bukti itu pertama, bukti di HP, saling telepon dengan selingkuhannya, karena yakin kami nasihati keduanya masih diulang-ulang. Bukti kedua, memasang kamera CCTV di rumah, karena rumah sering didatangi atau mendatangi selingkuhannya. Semula mengelak dan bersumpah tidak, baru sadar dengan bukti rekaman. Yang ketiga, yang belum ketahuan, saat ini kami pasang GPS di kendaraan, dimanapun kendaraannya terekam. Ternyata sampai sekarang masih di selingkuhannya yang diakui anaknya, walaupun kalau ditanya tetap tidak dan bersumpah. Pertanyaan yang pertama, dengan bukti teknologi ini, dapatkah dijadikan alat kita menuduh seseorang tanpa saksi, padahal kita yakin secara logika benar? Yang kedua, amanah ibu, hampir tiap hari saya harus mengamati di mana dan apa yang dilakukan ayah, seperti menggantikan tugas malaikat. Terasa berat dan ada perasaan tidak enak, kasihan perbuatannya belum dapat hidayah. Begitu pula ayah berkali-kali mencari dan merusak CCTV. Dengan kamera takut, sebaliknya dengan Allah tidak. Bagaimana sikap saya, Ustaz? Yang ketiga, dua wanita yang menjadi selingkuhan saya nasihati, tetapi keluarganya tidak ada yang mendukung saya. Sebaliknya menunjukkan sikap tidak senang. Bagaimana saya seharusnya bersikap, Ustaz? Kaya bapakmu iki apike dadi wong melarat. Ya. Selamat malah dadi wong melarat. Ya bakul ketuk telo itu malah selamat. Ya ta? Kadang-kadang manusia kan begitu. Ya ta? Diuji dengan kemelaratan. kuat, tapi diuji dengan kemampuan tidak kuat. Ya. Ya. Nah, orang semacam inilah lebih baik jadi orang melarat. Seperti riwayatnya Korun itu lah. Ya, diberi kekayaan yang luar biasa, diingatkan suruh ya, mencari bahagia hidup di akhirat, berbuat baik kepada manusia seperti Allah telah berbuat baik kepadamu, malah memamerkan semua harta kekayaannya. Ya, tidak mau untuk taat pada Allah. Akhirnya ya ditenggelamkan oleh Allah. Si bapakmu itu kalau diingatkan dengan baik, diingatkan baik, tidak mau sadar, diujar Gusti Allah. Mula jawabe ra wis elok to. Dhisik rekoso, lah sik saate seneng-seneng. Diujar dengan Allah. Tapi lihat nanti kalau tidak mau surut, coba dibaca surat Al-An'am ayat 44. Istrinya mengingatkan, anaknya mengingatkan. Ya, nanti diperekam nganggo CCTV. Nah, enggak usah pakai saksi kalau CCTV sudah kan, nanti kalau bapakmu mengelak diputer wae situ ning lho, delokane iki sapa iki. Karo sapa iki? Lah gitu ta. Nah, enggak bisa mengelak dia. CCTV itu terekam. Jadi sekarang dunia teknologi canggih ini kadang-kala orang merampok tidak ngerti kalau itu dipantau dengan CCTV. Ya, rampok lari, kita enggak ketemu, tapi polisi sudah melihat wajah-wajahnya. Dikejar orang-orang ini, akhirnya kan ketemu. Dan dia akhirnya mengakui wong gambare ada kok. Dibinela, bapakmu itu dituduhkan aja nek mengelak. Ya. Loh, ini kamu sedang selingkuh, sedang di sini dengan siapa ini, lah gitu ta. Oh, sapa? Demi Allah kok ora diputer kae. Loh, loh gambare iki bapak iki. Ning sing dikeloni dudu ibu iki, gitu loh. Nah, itu kan. Coba dibaca ayatnya. Surat Al-An'am, nomor surat 6, ayat 44. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka. Sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami seksa mereka dengan sekonyong-konyong, maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Nah, ini ya. Itu aja. Diingatkan dengan cara baik, mengelak, diingatkan itu bukti-bukti pun tidak mengakui, diuji oleh Allah. Nah. Ketika nanti sedang bersenang-senang menikmati dalam kemaksiatannya itu, secara mendadak Allah datangkan siksa. Datangkan siksa sekonyong-konyong itu maksudnya secara mendadak, tidak diduga. Nah, baru dia nanti berputus asa. Menyesali. Aku dewe tilik ke anakku, tilik ke bojoku ranggugu. Gitu. Tapi sudah kebacot. Ya, gitu. Kamu ganti tugasnya malaikat ya ora iso pakai nama soto, pakai nama malaikat itu gak tidur, gak makan, dan jadi ngawasi terus. Nah, kamu tidur ngawasi, ya. Gak usah repot. Padahal kalau kamu ngawasi tadi, ngerti berbuat serong, terus wis ngerti wis anyel sik dulu, kandake karo ibune, wah tenan Bu, bapak saya berbuat begini-begini anyel ta? Tekan omah ditegur kondo ora tambah anyel ta? Nah, lu tidak rasa diawasi, diujar ke wae lah. Diingat ke, disadar ke, ya tak? So, kalau tidak mau, ya ditunggu aja. Allah akan menegur nanti. Nanti maka orang itu kalau sedang diberi mepet rezeki, rezekinya sedikit, yang biasa dikatakan melarat, jangan sedih, jangan putus asa. Prasangka baik pada Allah, mungkin untuk saya ini, lebih baik ya diberi beginilah. Belum tentu kalau saya jadi orang kaya, banyak harta, terus cekep ibadah, gelem ngaji, gelem sholat, sholat sunnah, sholat malam, belum tentu. Malah maksiat, gambarannya seperti yang ditanyakan ini tadi. Ketika bakul getuk lindri, orang tahu ngono kuwi. Ya, rane modal lah ngono kok. setelah diberi kekayaan, lupa. Bahwa kaya itu seolah kemampuan saya bekerja, saya berbuat ini dapat itu karena kepandaian saya. Lupa kalau yang memberi itu Allah. Allah yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdiru liman yasha. Allah yang memberikan kelapangan rezeki kepada siapa yang dikehendaki. Dan yang memberikan kesempitan rezeki kepada siapa yang dikehendaki. Jadi harta sedikit, harta banyak itu yang membeli Allah, yang memberi. Maka bagi orang yang beriman, kalau diberi harta yang banyak, bersyukurlah. Lain syakartum, azidannakum. Kalau kamu bersyukur, Allah akan menambah kenikmatannya. Kalau diberi rezeki sedikit, sabarlah. Innallaha ma'asabirin. Allah menyertai orang-orang yang sabar. Nah, gitu. Maka orang yang beriman itu selalu dalam posisi yang menguntungkan. Baik dalam keadaan kesenangan diberi rezeki kenikmatan, atau dalam kesulitan. Serba menguntungkan. Kalau diberi kesulitan dia sabar, kalau diberi kenikmatan syukur. Sabar dan syukur itu sifat yang disukai oleh Allah. Nah, serba menguntungkan. Ya, mudah-mudahan dengan ini ya, Bapakmu bisa sadar, syukur mau mendengarkan radio ini sebelum Allah mendatangkan azabnya dengan sekonyong-konyong, mudah-mudahan sadar. Kembali ke jalan yang lurus. Ya, apalagi apakah asbabun nuzul dari surat An-Nur ayat 6-9 ini menggambarkan kondisi pada zaman itu banyak wanita-wanita yang direndahkan dengan tuduhan-tuduhan berzina, Ustaz? Tidak pada saat itu saja, sekarang pun banyak. Ya. Sekarang tuduhan berzina itu ya ada saja. Suami menuduh istrinya zina, ada. Istri menuduh suaminya zina juga ada. Itu maksudnya apa? Karena zina itu suatu perbuatan keji dan dosa besar, maka jangan suka menuduh orang yang berbuat apa, berorang berbuat zina tanpa mendatangkan saksi. Nah, kalau tidak ada saksi kamu menuduh, maka jalan keluarnya Allah beri solusi, harus berani bersumpah. Sumpahnya sanggup, yaitu 4 kali, wallahi, apa yang saya tuduhkan istri saya zina itu benar. Wallahi benar-benar istri saya zina, sampai 4 kali. Tambah lagi 1 kali, kalau tuduhan saya itu tidak benar, saya sanggup mendapat laknat Allah. Nah, gitu lah. Baru, tanpa saksi, kamu sanggup mendapat laknat Allah tadi, dah, bagi gantinya saksi. Bapak mau zina golek 4 saksi ki yo angel wong sindhen delik-delik kok. Golek wong saksi siji sosok angel apa meneh 4. Ya, maka gantinya tadi sumpah 4 kali. Lah si istri yang dituduh zina tadi kalau memang dia betul tidak berbuat. Ya. Itu bohong suami saya betul-betul tidak berbuat. Itulah. Tidak berbuat. Nah, kalau memang betul tidak berbuat karena dapat saksi tadi, untuk menolak tuduhan suami, sumpah juga istrinya. Wallahi, tuduhan suami saya itu salah atau bohong. Suami itu saya bohong. Tidak benar. Sampai 4 kali. Tambah lagi 1 kali. Wallahi, kalau tuduhan suami saya itu benar, saya betul berbuat zina, saya sanggup mendapat laknat Allah. Nah, sudah. Kalau sudah begitu, otomatis suami istri tadi cerai, tidak boleh jadi suami istrinya selamanya. Ya, dipisahkan oleh, karena sumpah suami istri sudah saling tidak percaya, ya, bagaimana membina rumah tangga. Maka otomatis kalau sudah saling mengucapkan sumpah tadi, li'an, ya, suami istri tadi cerai, jatuh talak. Dan tidak bisa lagi kembali pada dirinya. Itulah maksudnya. Itu bukan berlaku pada saat itu, sekarang pun begitu. Kalau memang kamu yakin menuduh suamimu atau istri berbuat zina, tidak bisa mendatangkan saksi, ayo li'an. Nah gitu. Itu solusi jalan keluar untuk menghadapi ya permasalahan remit. Karena masalah zina itu masalah besar. Tapi sekarang ini orang zina itu biasa kok. Ya, biasa. Karena diawali dari takrobu zina. Ya, takrobu zina itu sekarang di mana-mana melakukan begitu, maka akhirnya puncaknya ya zina itu. Ada kok istri suaminya zina ya rapopo. Malah ada istri yang ngomong kok, wis Pak Karmo, jajan sak karepmu ning pincuke aja mulih. Kan ngarani wong zina itu jajan, jajan karepmu ning aja mbok go mulih. Pangan nenggon kono wae. Nah, seolah-olah kalau sudah dapat izin istri itu seolah wis ora apa-apa. Walaupun istrimu mengizinkan, suami mengizinkan, yang melarang itu Allah. Yang melarang zina itu Allah. Dan zina itu satu perbuatan dosa besar. Bukan dosa kecil, dosa besar. Oh, hukumannya aja kalau sudah pernah bersuami atau beristri zina, hukumannya dirajam sampai mati. Maka kalau di NTA ini, karena tidak ada hukum rajam, dibekot sudah. Kalau orang ngaji di NTA kok metuk, kok apa, kok zina, keluarkan. Dan dibekot, tidak usah disopo aruh. Anggap aja dia sudah mati. Nah yang betul ketemu arah salam, mau mati kok. Kalau orang NTA kok wani berbuat zina, berarti wani nanggung risiko. Risikonya dibekot oleh warga NTA. Apalagi? Halaman 5 masuk ke 6. Dari Ibnu Shihab, bahwasanya Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi memberitahukan kepadanya bahwasanya Waimir Al-Ajlani datang kepada Asim bin Adi Al-Ansori. Lalu ia berkata kepadanya, "Ya Asim, bagaimana pendapatmu apabila ada seorang laki-laki yang mendapati istrinya bersama laki-laki lain? Apakah ia boleh membunuhnya sehingga kalian akan membunuh orang tersebut, atau bagaimana ia harus berbuat? Hai Asim, tanyakanlah tentang hal itu untuk diriku." Kemudian Asim menanyakan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak suka kepada pertanyaan tersebut dan beliau mencelanya. Sehingga berat rasa pada Asim karena mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Setelah Asim kembali kepada keluarganya, maka Waimir datang kepadanya lalu bertanya, "Ya Asim, bagaimana yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadamu?" Jawab Asim kepada Waimir, "Pertanyaan itu tidak mendatangkan kebaikan untukku. Sungguh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak suka kepada pertanyaan yang aku tanyakan kepada beliau." Kemudian Waimir berkata, "Demi Allah, aku tidak akan berhenti sehingga menanyakan hal itu kepada beliau." Kemudian Waimir berangkat sehingga datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu beliau sedang berada di tengah-tengah orang banyak. Lalu Waimir bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapat engkau apabila ada seorang laki-laki mendapati istrinya sedang bersama laki-laki lain? Apakah boleh ia membunuh laki-laki tersebut sehingga kalian membunuh suami itu, atau bagaimana yang harus ia perbuat?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh telah diturunkan wahyu tentang dirimu dan istrimu. Maka pergilah dan bawalah istrimu kemari." Sahal berkata, "Lalu kedua suami istri itu melakukan li'an, sedangkan saya pada waktu itu bersama orang banyak berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Setelah suami istri tersebut selesai melakukan li'an, Waimir berkata, "Aku berdusta terhadapnya ya Rasulullah, jika saya tetap menahannya sebagai istri." Lalu ia menceraikannya 3 sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruhnya. Ibnu Shihab berkata, "Maka dipisahkannya suami istri itu merupakan ketentuan bagi mereka yang melakukan li'an." Mohon diterangkan maksud dari hadis tersebut. Jadi Waimir itu menanya lewat Asim, suruh menanyakan pada Rasulullah. Tanyakanlah pada Rasulullah, bagaimana kalau seorang suami melihat istrinya bersama laki-laki lain? Tanyakan. Lah Asim tadi menanyakan pada Rasulullah tentang keadaan Waimir ini. Rasulullah tidak memberikan jawaban karena pertanyaan itu suatu ya, perkara yang besar. Tapi kalau kamu mendiamkan itu juga menjadi perkara yang besar juga, karena masalah urusan zina itu urusan perkara dosa besar. Maka Waimir datang kembali kepada Asim, Asim kembali kepada Waimir ditanya, bagaimana pesanku untuk tanyakan kepada Rasulullah? Jawabnya Rasulullah tidak suka dengan pertanyaan itu. Ya. Jadi Rasulullah tidak menjawab pertanyaan itu. Waimir langsung sumpah, saya bagaimanapun juga tetap akan menanyakan masalah ini pada Rasulullah. Karena itu suatu perkara yang dianggapnya memang sangat penting. Wong dia yang menanya kok, bagaimana kalau seorang istri bersama laki-laki lain, gitu kan? Akhirnya dia ketemu Rasulullah sendiri bertanya, gimana permasalahannya Rasulullah? Nah, apa pas Rasulullah bersama orang-orang banyak, sahabat-sahabatnya. Nah, di situ tanya Waimir itu, bagaimana Rasulullah kalau seorang istri dia bersama dengan laki-laki lain, apa boleh? Boleh laki-laki itu saya bunuh. Ya, suaminya tadi membunuh laki-laki tadi, karena dia membunuh orang maka hukumnya kisas dibunuh orang gendi kan, gitu kan? Nah, apa boleh begitu? Nah, gitu maksudnya. Maka Rasulullah melangkan pertanyaan itu Allah telah menurunkan jawabannya. Yaitu tentang li'an tadi. Kalau kamu menuduh istrimu berbuat seperti itu dengan laki-laki lain, tidak bisa mendatangkan saksi, maka jalannya li'an, sumpah tadi. Sumpah masing-masing sanggup mendapat laknat Allah. Nah, setelah sumpah masing-masing melakukannya, ya, diceritakan dah, setelah suami istri tersebut selesai melakukan li'an, Waimir berkata, ya dah, aku berdusta terhadapnya ya Rasulullah, jika saya tetap menahannya sebagai istri. Ya dah? Gimana kalau saya tetap bertahan sebagai istri, berdusta pada istrinya tadi kan, menuduh zina kok. Nah, lalu diterangkan oleh Allah, ia menceraikannya 3 sebelum Rasulullah menyuruhnya. Ya. Di situ Ibnu Syihab berkata, maka dipisahkan suami istri itu merupakan ketentuan bagi mereka melakukan li'an. Itulah. Jadi setelah suami istri melakukan li'an, otomatis suami istri itu jadi pisah, tidak boleh jadi suami istri. Sejak itu. Apalagi? Pertanyaan mengenai brosur cukup. Ya, baik. Mudah-mudahan dipahami ini. Jadi li'an itu sumpah karena tuduhan seorang suami atau seorang istri menuduh suaminya, istrinya berbuat zina tanpa mendatangkan saksi. Maka sebagai 4 saksi, gantinya 4 saksi tadi dengan li'an. Itu sumpah sanggup menerima laknat Allah kalau tuduhannya itu tidak benar. Nah, bagi yang dituduh untuk menguatkan dirinya bahwa dirinya tidak berbuat seperti yang dituduhkan, maka dia harus sumpah juga 4 kali. Ya, ditambah lagi 1 kali kalau tuduhannya itu benar, saya betul-betul melakukan zina, saya sanggup mendapat laknat Allah. Nah, sudah setelah suami dan istri sama-sama bersumpah li'an tadi, hubungan suami istri otomatis langsung cerai. Tidak boleh menjadi suami istri lagi. Ya sudah, mari kita jawab pertanyaan yang lalu. Pertanyaan 17 Maret 2013. Membaca ayat kursi setelah sholat wajib itu, setelah membaca zikir atau setelah sholat? Ustaz? Ya setelah zikir. Zikir sholat itu dilakukan, setelah itu baru baca ayat kursi tadi. Itu di dalam brosurnya sudah dikeluarkan juga itu. Terus? Dalam hadis riwayat Bukhari, apakah ada larangan menjual anjing dan kucing, Ustaz? Dan uang hasil jual belinya itu apakah haram? Sudah tahu gitu, Pak. dalam hadis riwayat Bukhari, apakah ada larangan? Berarti kamu sudah membaca tuh. Tapi bagaimana hasil bacaanmu tadi? Ngerti hasil riwayat Bukhari, hadis riwayat Bukhari, ya, apa ada larangan menjual anjing dan kucing? Ya, nah, kamu sudah membaca, ya ngerti loh isinya. Memang ada di situ, ya. Tak? Saya bacakan hadisnya. An Abi Mas'udin Al Ansari radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an tsamanil kalbi wa mahril baghi wa khulwanil kahin. Ya, di situ terangkan dari Abu Mas'ud Al Ansari radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang memakan hasil jual beli anjing, hasil pelacuran, dan upah dukun. Jual beli anjing itu haram, tidak boleh. Ya. Kemudian hasil pelacuran itu juga tidak boleh. Dan melacur dapat uang, nah, kemudian untuk membeli makan atau dapatnya tidak boleh, itu melarang. Dilarang oleh Rasulullah memakan hasil pelacuran. Dan yang ketiga, melarang hasil upah dukun. Nanti dukun untuk upah, nah itu hasilnya dilarang untuk dimakan. Ya Allah, kan tadi bojone dukun memang hasilnya dari situ bagaimana? Mula aja gelem dadi bojone dukun. Nah, nanti kamu diberi makanan yang tidak halal terus nanti. Dari kebacut lah dukunnya kon mandek, kon ngaji, kan mari sing dadi dukun. Ada lagi tentang masalah kucing. An Abi Zubair qala sa'altu Jabiran an tsamanil kalbi wasanawi wasanauri qala, ya di situ jangan zajaron Nabi sallallahu alaihi wasallam an dalik. Dari Abu Zubair ia berkata, aku pernah bertanya kepada Jabir tentang hasil jual beli anjing dan kucing. Ia menjawab, Nabi SAW melarang dari yang demikian itu, yaitu jual beli anjing dan kucing. Hadis riwayat Muslim. Nanti kan? Apalagi? Mendatangi sholat Jumat yang khatibnya sudah naik mimbar, catatan malaikat sudah ditutup. Yang demikian itu apa ada dalilnya Ustaz? Lalu bagaimana kalau saya datang terlambat, di mana khatib sudah naik mimbar, apakah saya tidak sempurna melaksanakan sholat Jumatnya? Ya sempurna, sholat Jumatnya sah saja. Asal keterlambatannya itu memang dibenarkan. Nah, memang terlambat, memang kamu sengaja menerlambat gitu. Ya, sengaja kamu sudah berusaha, ternyata termasuk terlambat, dapatnya situ wis bubar khutbah, tinggal sholatnya. Sholatnya sah. Ya. Tapi ya tidak sempurna seperti kalau kamu mendengarkan khutbah, lebih baik mendengarkan khutbah, sholat dan sebagainya. Teko sholat toh berarti kan tidak dapat khutbahnya. Tapi sholatnya tetap sah. Ya. Nilainya kurang baik, wong bukunya ditutup malaikat tadi, tidak dicatat. Memang itu ada dalilnya. Ya. Saya bacakan ya. An Abi Hurairata yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumul jumu'ati kana ala kulli babin min abwabil masjidi wa malaikatun yaktubuna al awwala fal awwala fa idza jalasal imamu tawawu suhufa waja'u yastami'unal dzikra wa fadul muhajir kama salil ladzi yuhtil batanata thumma kalladzi yuhti baqaratan thumma kalladzi yuhtil kapsha thumma kalladzi yuhtil tajajata ya yuhti tajajata thumma kalladzi yuhtil baidota. Hadis riwayat Muslim. Dari Abi Hurairah, ia berkata, Rasulullah bersabda, apabila pada hari Jumat, maka pada tiap-tiap pintu dari pintu-pintu masjid ada malaikat yang mencatat orang yang datang awal. Lalu yang datang berikutnya. Dari awal catat, terus datang berikutnya dicatat. Ya. Apabila imam sudah duduk, malaikat menutup buku catatan. Dan para malaikat datang untuk mendengarkan khutbah. Jadi maksudnya imam duduk itu imam duduk di atas mimbar. Karena pada Rasulullah itu imam itu yang jadi khotib itu. Jadi khotibnya datang, duduk di atas mimbar. Malaikatnya nutup buku. Terus malaikatnya ikut mendengarkan khutbah tadi. Bukunya tidak ditutup itu ya. Perumpamaan orang yang datang awal seperti orang yang berkorban seekor unta. Kemudian seperti orang yang berkorban seekor lembu. Kemudian seperti orang yang berkorban seekor kibas. Kemudian seperti orang yang berkorban seekor ayam. Kemudian seperti orang yang berkorban sebutir telur. Hadis riwayat Muslim. Jadi pertama itu kalau datang awal seperti korban seekor unta. Nanti datang kemudian dia seperti orang berkorban lembu. Ya, nanti datang kemudian sesudah itu ya, ya seperti berkorban seorang kibas, ya, kambing kibas itu ya. Nah, terus ada datang berikutnya lagi, dia seperti berkorban dengan seekor ayam. Ya, yang datang lagi setelah ayam tadi, dia seperti korban seekor sebutir telur. Sesudah itu sudah tidak ada, ditutup sudah. Nah, ditutup, memang ada hadisnya seperti itu. Terus, ada lagi? Di tempat saya, kalau pengajian di serambi masjid, yang demikian itu, apakah saya harus sholat dua rakaat sebelum duduk, Ustaz? Ya, sebaiknya begitu. Kalau di masjid, serambi masjid itu ya ternama masuk masjid itu. Ya, sebaiknya sebelum kamu duduk, sholat dua rakaat memang dituntunkan. Apalagi? Kiat-kiat apa agar hati saya semakin mantap dan yakin bahwa besok itu akan ada hari pembalasan di akhirat. Nah, sering ziarah kubur. Ziarah kubur. Biar ingat mati, karena Nabi juga mengatakan dalam suatu hadisnya, Zurul kuburo fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Ya. Jadi berziarah kuburlah kalian karena hal itu akan mengingatkan kalian pada hari akhirat. Ini yang kulino ziarah kubur itu kan jalingan sing kubur kan ada orang mati dulunya hidup sekarang dikubur. Nah, maka ketika kita hidup jangan lupa suatu saat kita akan dikubur seperti orang dalam kubur itu. Nah, kalau sudah seperti orang yang dalam kubur itu akan menyadari harta kekayaannya yang ditinggal, semua yang disenangi di dunia tinggal semua. Apa yang diperlukan di kubur itu? Nah, ini kan kalau kita kembali ke orang Islam, kembali pada ayat-ayat Al-Qur'an yang akan bermanfaat ya, illaman atallah biqalbin salim, yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Hartanya tidak ada manfaatnya, anak cucunya enggak ada manfaatnya. Yang bermanfaat hanya amalnya sendiri. Terima kasih yang ziarah kubur lah biar ingat mati. Jadi jangan menerawang wong mikir dunyo, suatu saat mati malah lupa. Padahal mati itu sangat butuh sangu untuk mati itu apa. Kekurangan sangu di waktu mati itu kurang sangunya, tidak bisa minta tolong tambahan dari siapapun. Jangan mengharap-harap kiriman ganjaran dari anaknya, tidak sampai. Anaknya sendiri cekokan dosa, masa ngirim ganjaran. Ya, itulah supaya kita ingat. Masuk, suatu saat akan masuk kubur dan masuk akhirat, tinggalkan dunia ini. Maka Nabi tadi sering ziarah kubur. Ya, ziarah kubur. Biar kamu ingat hari akhirat. Jadi MTA itu diajarkan ziarah kubur itu. Tapi isunya MTA melarang orang ziarah kubur. Ya, pokoknya waton suloyo. Oh, sangat dihancurkan ya, biar mati kok. Memang ada. Dulu Nabi pernah melarang. Ya, atau dipotong cara menyerah. Nabi itu pernah melarang. Kuntu nahaitukum anziyartil kubur. Ala fazurha fa'innahu tadkiratan lil maut. dulu aku melarang kamu menziarahi kubur Nabi itu. Karena orang yang tidak tahu, orang ziarah kubur itu dikira minta sesuatu kepada yang ada di kubur. Zaman Nabi, maka dilarang oleh Rasulullah. Jangan kamu ziarah kubur, orang mati gak bisa apa-apa, kok kamu ziarah kubur malah minta sesuatu. Sekarang ada enggak orang ziarah kubur minta sesuatu? Banyak. Sing ngono kuwi dilarang. Minta berkahnya dari kuburan. Minta didoakan. Nah, wong mati kok diminta mendoakan. Ya. Kalau misalnya anaknya besok mau ya, nikah atau mau ngelamar atau apa, nah, ngelamar nikah supaya didoakan, punya peralatan besok supaya selamat, ya. Anak areng lamar gawean minta didoakan bae sing nek kuburan ben lulus ujiane tampa gaweane itu mbahmu itu sudah mati kok mbak jaluk ya apa-apa ya itu ndak boleh maka gitu itu. Ya ta? Nah kalau ziarah kubur semacam itu tujuannya dilarang oleh agama kita. Ya. Tapi kalau ziarah kubur supaya kamu mengingati mati bahkan bakal mati seperti yang dikubur itu. Jangan minta sesuatu kepada yang ada di kubur. Nah. Apalagi? Doa untuk mendoakan orang yang sakit dan doa untuk mendoakan orang yang meninggal itu dibrosurkan pada tahun berapa? Ya, tentang doa mendoakan orang sakit, brosurnya 18 Juni 2006. Nanti kamu baca atau kamu beli buku sana. Bendel brosur 18 Juni 2006, kalau kamu beli bendel brosur 2006 ada di situ. Nanti dicari pada tanggal 18 Juni. Ya. Nah, kalau doa untuk apa itu? Orang yang mendoakan orang yang sakit itu juga sudah dibrosurkan di situ. Di apa itu? Orang meninggal, tadi itu orang sakit, orang meninggal, brosurnya tanggal 25 Februari tahun 2007. Beli bendel 2006 dan 2007 ada di situ, doa orang mati, doa orang sakit ada semua. Apalagi? Apa yang dimaksud istiqomah itu? Innaladzina qalu rabbuna, coba dibaca ayo. Surat Fusilat, surat 41 ayat 30. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsummastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih. Dan gembirakanlah mereka dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Ada anaknya? Tidak ada. Jadi istiqomah itu yang punya pendirian yang teguh. Innaladzina qalu rabbunallah. Orang yang mengatakan Tuhanku Allah. Tsummastaqamu, kemudian diteguhkan pendiriannya. Ya, pengakuan bahwa Tuhannya Allah itu dikuatkan, diteguhkan. Maka dia melaksanakan apa yang menjadi perintah-perintah Allah, apa yang menjadi larangan-larangan Allah ditinggalkan. Nah, dipegang teguhlah. Ucapan Tuhanku Allah itu dipegang teguh. Ya, kalau kamu mengakui Tuhanmu Allah, apa yang diperintahkan Allah lakukan. Apa yang dilarang Allah tinggalkan. Ya. Terus secara kontinu, lah itu orang yang beristiqomah. Kuat pendiriannya. Maka Allah akan berikan tatanazzalu alaihimul malaikah. Ya. Malaikat akan saling turun. Ya. Untuk membisikkan ala takhofu wala tahzanu. Jika akan sakaratul maut, nanti dibisikkan oleh Allah, oleh malaikat. Ala takhofu wala tahzanu. Jangan takut, jangan khawatir. Wabsiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, beri kabar gembira. Maka disediakan di surga yang telah dijanjikan kepadamu. Nah, gitu. Orang istiqomah itu yang kukuh pendiriannya dalam kebenaran. Ngaji bisa istiqomah, itu juga begitu. Ya, pendiriannya kuat bahwa ngaji itu jalan satu-satunya jalan untuk menempuh ke jalan surga. Dimudahkan oleh Allah jalannya menuju ke surga. Maka hambatan, gangguan apapun tidak peduli. Saya tetap kukuh, pegang teguh. Ngaji itu adalah suatu kebenaran dan suatu kewajiban yang harus dilakukan. Perintah Allah ini. Maka hambatan, rintangan apapun tetap saya akan jalan terus. Nah itu namanya orang beristiqomah. Ya. Apalagi? Doa mohon keselamatan dan kebahagiaan akhirat sering saya lakukan ketika sehabis sholat. Apakah boleh saya berdoa untuk keduniaan Ustaz? Misalnya, memohon kemudahan dalam suatu urusan, mohon dilapangkan rezeki, mohon keselamatan dan kebahagiaan dunia dan lain-lain. Dan apakah doa itu boleh dilakukan sesudah sholat? Boleh aja. Sewaktu-waktu, setiap saat boleh kamu doa itu. Tapi kalau mau berdoa, jangan hanya mencari kebahagiaan di dunia. Dunia itu bukan tempatnya bahagia. Ya? Nah, coba dibaca surat Al-Baqarah itu, ayat 200-201 itu. Surat Al-Baqarah ayat 200-201. Faiza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum abaakum aw ashadda dzikra faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wama lahu fil akhirati min khalaq wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu, maka berzikirlah dengan menyebut Allah sebagaimana kamu menyebut-nyebut atau membangga-banggakan nenek moyangmu. Atau bahkan berzikirlah lebih banyak dari itu. Maka di antara manusia ada orang yang berdoa, "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan tiadalah baginya bagian yang menyenangkan di akhirat." Dan di antara mereka ada orang yang berdoa, "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka." Jadi orang ibadah haji, selesai melaksanakan ibadah haji, ada yang berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Wah gitu toh. Maka Allah menjanjikan itu, wa malahu fil akhirati min khalaq. Jadi ada orang maunya ibadah haji tujuannya ben sugih. Berhaji rampung, dunga, "Ya Allah, berilah saya kebaikan di dunia ini." Ya, mantik itu. Kalau kamu hanya minta kebaikan di dunia, wa malahu fil akhirati min khalaq, nanti di akhirat kamu enggak dapat bagian apa-apa. Enggak ada kebaikan di akhirat yang kamu peroleh. Kan ada loh katanya waktu haji itu ada tempat-tempat mustajab untuk dikabulkan doanya. Misalnya di tempat di Raudhah, waktu di Madinah itu. Ada lagi di tempat Multazam, ada lagi tempat di apa Makam Ibrahim. Nah di situ doanya minta supaya diberi kebaikan di dunia ini. Nah tujuannya mengharap dadi kepengen wong sugih ning dunia lah. Kalau kamu minta itu nanti kalau diberi oleh Allah, di akhirat kamu tidak dapat bagian apa-apa. Maka yang betul, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dunianya diberi kebaikan, akhiratnya pun diberi kebaikan dan dijauhkan dari azab neraka. Itu maksudnya doanya begitu sehingga dunia akhiratnya dapat. Ya, jadi ada dua kelompok sama-sama selesai ibadah haji. Yang satu cuma Rabbana atina fid dunya. Nah, hasanah. Ini dah. Nah, terus dikatakan oleh Allah, wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Nanti di akhirat enggak dapat apa-apa. Tapi sekelompok haji yang lain berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Maka belum tentu orang yang ibadah haji itu mesti dapat haji mabrur. Pengguna yang ibadah haji itu jane ben tujuannya biar dunianya nanti baik kok. Di tempat-tempat mustajab itu mohonnya hanya doa, mohon dunia saja. Nah, lupa kalau akhirat itu ya tempat yang dihuni untuk sesungguhnya selamanya. Nah, lupa. Itulah, jadi doa itu boleh saja minta kebaikan dunia, tapi kalau kita orang muslim jangan berhenti di dunia. Dunia itu bukan tempat bahagia. Semua kesenangan yang diberikan oleh Allah di dunia ini sifatnya mata'ul gurur, penipuan saja. Suka atau senang yang menipu, tidak bisa dipertahankan selama-lamanya. Kesenangan sesungguhnya di akhirat nanti. Maka kalau berdoa juga tambah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu doa yang lengkap. Dunianya baik, akhiratnya baik, jauh dari api neraka. Nah, itu orang yang beruntung. Apalagi ada permohonan izin pulang mendahulu, San. Ya. Bapak Suyatno di lantai 1 jedes makam haji. Ada tamu saudaranya dari Bandungan Ambarawa, ditunggu istrinya Ibu Siti Hamidah. Ya, tunggu istrinya mau pulang apa enggak? Ditunggu ada tamu. Ya. Kalau kamu pintar ngitung mestinya tamunya kan ngenteni ya kayak ngaji gitu loh. Ya. Nah, tamune selak arep Bali, sesuk aku Bali ya nek pancen butuh karo aku, sesuk jane nang wektu ketemu aku gitu loh. Wah, sesuk sudah kembali ke Jakarta, lah kesini lagi kapan? Sebulan lagi saya masih hidup gitu loh. Ya. Kalau kamu ini saat ini ngaji, cak mulai ngaji saiki kaya ngene ini. Ulung karuan, keanaka tamu tu, dan kamu besok sudah mati. Kesempatan ngaji tinggal hari ini. Kalau hari ini kamu tinggal, dan tidak ada kesempatan lagi, karena besok sudah mati. Besok ngaji ni ngaji lah sependak minggu je, neng iyo, pendak minggu neng ni besok wes mati. Minggu yang akan datang sudah tidak bisa ngaji lagi. Nah, itu hasil ngaji diamalke hasilnya. Ada tamu kan butuh kamu, ya. Ya, tamunya datang mencari kamu, berarti butuh kan? Nah, sedang kamu sedang ngaji, syukur tamunya nek ben entuk dunya akhirate. Walaupun wae rene ngaji sik kene engko ngomong-ngomong bab kak putu aku nek bar ngaji lah gitu loh. Nah, mudeng ora tak kandhani ngene iki. Nah, arep mulih mulya sudah. Tapi saya sudah saya nasihatkan. Pilihan yang betul, tunggu sampai tamunya. Kalau yang butuh dengan kamu betul, suruh datang ke sini. Nanti bar ngaji dirembuk. Ya, nah gitu kan. Nah, itu, ngamalkan hasilnya ngaji. Ikmali akhirataka ka'anaka tamu tu wadan. Tapi kebahagiaan akhiratmu, seolah-olah kamu besok mati. Ngaji ini cari kebahagiaan hidup di akhirat, oh, dimudahkan jalannya ke surga. Nah sekarang di panggil ada tamu, ya pilih. Tamu ini tak temoni sesok, saya masih hidup. Setahun lagi saya masih hidup, gitu. Karena ta'isu abadan, seolah-olah kamu hidup terus. Jadi temoni tamu gak ada kasetnya. Tapi kalau mencari akhirat, kamu tunda besok pagi, sudah mati. Minggu yang akan datang, kamu sudah gak bisa duduk di majelis ini, kamu sudah mati sesok dikubur kok. Apa kamu tahu, wah rasanya aku jek urip suwe iki, apa gitu? Tidak bisa, maka nasihat Nabi itu diperhatikan. Karena tamu itu wadan. Untuk mencari bekal untuk di akhirat, jangan mau ditunda. Kalau saat ini mencari bekal untuk akhirat, jangan ditunda-tunda. Kesempatannya ya tinggal hari ini. Hari ini tidak dapat, besok pagi sudah mati. Ya. Apalagi? Apa saja contoh perbuatan zalim kepada orang lain, Ustaz? Oh, banyak. Kamu sebagai pedagang, ya, kemudian dibeli, ya, orang yang membeli tadi kamu kurangi takarannya, kamu kurangi timbangannya, itu juga berbuat zalim pada orang lain. Ya. Jadi zalim itu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ya, lawannya adil. Adil itu wada'u sayyin fi mahalihi. Menempatkan sesuatu pada tempat yang semestinya. Kalau nimbang 1 kilo ya 1 kilo. Ya, nimbang 2 kilo 2 kilo. Lah kalau kamu mintanya orang beli itu 1 kilo, kamu kurangi 1 on atau 2 on, kamu katakan Satu kilo, lah kamu zalim kepada si pembeli tadi. Pedagang zalim itu. Hasilnya tidak halal, karena itu ada campur riba, gitu kan? Juga kamu mengambil haknya orang lain, zalim. Kamu menyebar fitnah, ya. Mendolimi orang lain, menyebar fitnah, mengatakan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Ya, menuduh yang tidak-tidak, kamu sebarkan fitnah, itu zalim. Zalim pada orang lain. Mengatakan orang kalau sholat di masjidnya MTA, sajadahnya dikumbah, itu ya zalim. MTA kan di masjid. Ya. Coba mana sholat di masjidnya MTA, sajadah dikumbah itu ngejit-ngedi, coba tuduh no. Nah, siapa menyebarkan begitu berarti buat zalim. Ya. Zalim. MTA menghalalkan anjing, yang menyebar itu juga zalim. Ya. Sebab halal haram itu yang berhak siapa? Allah. Nabi aja tidak berhak menghalalkan apa-apa MTA. Tadi sudah saya katakan, MTA itu mengajarkan apa yang diajarkan Allah dalam Al-Quran. Masih tafsir Al-Quran. Yang diterang-terangkan oleh MTA itu dalam Al-Quran dan dalam hadis-hadis Rasulullah. Itu. MTA melarang ziarah kubur itu juga zalim. Karena tidak seperti itu. Ziarah kubur sangat dianjurkan berdasarkan hadis Nabi. Gitu. Sangat dianjurkan. Apalagi? Ibu saya sudah tua. Pada waktu ibadah haji saya menemani. Pada waktu melempar jumroh hari pertama, ibu saya bisa melaksanakannya sendiri. Kemudian pada hari kedua dan ketiga, saya yang melemparkannya. Sahkah ibadah haji ibu saya tadi? Nah, kenapa kok kamu lemparkan? Wong bisa melempar sendiri itu kok. Ya, kok dilemparkan kenapa? Ya, ya sebaiknya ya lempar jumroh segala itu dilempar sendiri. Ya, nanti kalau misalnya sulit, ya itu bisa dibantu. Kalau di MTA ini, ya yang muda-muda memagari yang tua-tua itu dibantu. Ya, kalau perlu dikecarikan geledekan itu, yang dia melempar sendiri kan. Ibadah kan tidak boleh diwakilkan kan. Yang sudah ya sudah, harus kebacut mau apa lagi. Susah apa tidak itu urusan Allah, kita tidak tahu. Nanti saya ngajarin manasik ya untuk dilempar ke kok gitu ya. Dilempar ke. Ya besok lagi ya jadi ya jangan di anulah di anu sendiri. Tawaf bareng tawaf ke. Apalagi? Saya pernah membaca buku yang menceritakan bahwa salah seorang sahabat Nabi yang bernama Ummu Mahjan meninggal dunia pada malam hari. Lalu para sahabat menguburnya pada malam itu, sedangkan Nabi Muhammad sedang tidur. Kemudian pada pagi harinya, beliau mencari Ummu Mahjan, lalu ada sahabat yang menceritakan kepada beliau bahwa mereka sudah menguburnya pada malam hari ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang tidur. Setelah mendengar hal itu, beliau minta diantarkan ke makamnya Ummu Mahjan. Lalu beliau sholat 4 takbir. Apakah cerita tersebut benar Ustaz? Lalu bagaimana hukumnya mensolatkan jenazah yang sudah dikubur? Jadi apa yang ditebarkan dalam berita itu memang betul. Nabi pernah melakukan sholat jenazahnya sudah dikubur. Ya, saya bacakan ya, ada sebuah hadis. An ibn Abbas qala mata rajulun wa kana Rasulullah SAW ya'uduhu fadafanuhu bilaili falamma asbaha a'lamuhu faqala ma manakum an tu'limuni qalu kana lail wa kanatid dhulmatu fakarihna an nasyukka 'alaik fa'ata qabrahu fa shalla alaihi. Rasulullah mengatakan ini ya, dari Ibnu Abbas ia berkata, ada seorang laki-laki meninggal dunia dan adalah Rasulullah SAW pernah menjenguknya. Ya, dia meninggal pada malam hari. Jadi Rasulullah pernah meninggal, apa menjenguk ketika orang itu sakit, pernah menjenguk orang itu. Kemudian orang yang mati tadi, laki-laki tadi meninggal di waktu malam hari. Lalu mereka menguburkannya pada malam itu juga. Kemudian setelah pagi harinya, mereka memberitahu kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, Pak Ali Sifulan meninggal dunia tadi malam. Gitu. Maka beliau bertanya, apa yang menghalangi kalian memberitahukan kepadaku? Yang menghalangi apa? Kok kamu tidak beritahu padaku? Mereka menjawab, sahabat-sahabat nanya menjawab. Karena waktu malam dan gelap, maka kami tidak suka atau khawatir menyusahkan engkau ya, untuk membangunkannya. Kemudian Rasulullah SAW datang ke kuburnya, lalu beliau mensolatkannya. Jadi ada sahabat mati, lagi Rasulullah pernah menjenguk. Nah, suatu saat meninggalnya sahabat tadi malam hari. Langsung oleh sahabat-sahabat yang lain dimakamkan. Pagi harinya ketemu Rasulullah, dikabarkan ya Rasulullah, si Fulan meninggal dunia dan saya kuburkan tadi malam. Karena termasuk berita Rasul kan, yang termasuk harus disegerakan tuh orang mati segera dikubur. Kalau kita kan tidak nunggu ini anaknya kok Kalimantan, anaknya neng Amerika, tunggu telung dino, porong dino kan itu kan, tunggu itu enggak, langsung dikubur malam itu. Dan Rasulullah tanya, kenapa kamu tidak menghabari aku? Yang menghalangi kamu untuk memberitahu aku apa kok sampai tidak menghabari aku? Sahabat-sahabat ya Rasulullah, karena malam itu malam dan gelap, saya khawatir dan sudah malam, khawatir Rasulullah sedang istirahat, ya, maka dia tidak suka, khawatir membangunkan Nabi di waktu malam nanti ya susahlah atau menyusahkan atau ngerkasake Nabi, maka tidak diberitahu langsung dikubur. Nanti Nabi, ya mana kuburnya? Nabi datang ke kuburnya, membuat shaf di situ, sholat jenazah di dekat kubur yang orang matinya sudah dikuburkan. Jadi sholat jenazah itu ketika mayitnya masih belum dikubur boleh, setelah dikubur juga boleh, karena tidak tahu Rasulullah sudah diberitahu sudah terlanjur dikuburkan, dan Rasulullah mendirikan shaf untuk sholat di situ tadi. Boleh itu. Apalagi? Apakah ada tuntunannya apabila akan menjadi imam di masjid harus iqomah dulu Ustaz? Lalu bagaimana tuntunan melakukan sholat jamaah di masjid itu? Operator yang masjid aku ya. Jadi imam harus iqomah dulu itu tidak, ya kan? Masa imam itu komat? Ya, masa masjid ya itu. Waktu sholat, saya sebentar lagi waktu sholat duhur ada yang adzan, muadzinnya adzan. Ya. Setelah adzan, aja terus komat. Adzan itu memanggil orang. Orang-orang biar datang dulu. Nah, setelah orang-orang itu datang, ya, situ lah imamnya juga sudah datang, baru komat. Ya, komat. Setelah komat, baru sholat jamaah tadi, gitu loh. Ya. Aja bang, gua teko masjid sholat. Kita era tahun yang masjid gitu. Ya. Jadi sholat jamaah itu dikerjakan setelah komat. Tapi yang komat bukan harus imamnya gitu loh. Ya, ada muadzinnya tadi. Nah. Dan nah, imamnya durung teko jadi komati. Kadang-kadang masjid itu kadang ngenteni imam atau teko bareng dikomati. Kotko mati sholat, kotko mati sholat. Sing imam lho, sapa ki imam rebutan. Terus kowe wae maju, ora aku, kowe wae lah. Enggak pas. Imamnya umumnya masjid kan ada imam tetapnya. Ya. Aja malah wah ki imam urung mumpung belum datang ayo kita tinggal nek imam kuwi makmum kesuwen ugah terus. Nah, itu ya. Terus imam urung teko komati terus kita maju salah satu. Itu enggak betul juga itu karena merebut kedudukan imam. Nah, seharusnya kalau imam masjid itu ada ditetapkan, sebelum imamnya datang jangan dikomati. Ya toh? Nah, kalau memang imamnya toh tidak datang karena sakit karena apa ya dicoba ditanya, dijujul datang enggak imamnya nanti. Atau imam biasanya kalau imamnya tugas, hari ini saya enggak bisa datang, imamnya mesti mengabari makmumnya itu. Jadi memang qomat dilakukan sebelum sholat jamaah, tapi yang qomat tidak harus imamnya, malah petugasnya sudah ada. Apalagi? Ustaz, mohon diterangkan Quran Surat At-Taubah ayat 113 dan 114. Ya, kamu baca ayatnya. Maka nalin nabiyyi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim wa ma kana istighfaru ibrahima li abihi illa am mau'idati wa'adaha iya falamma tabayyana lahu annahu atuwun lillahi tabarra'a min inna ibrahima la'awwahun halim. Tiadalah sepatutnya bagi nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya, sesudah jelas bagi mereka bahwasannya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam. Dan permintaan ampun dari Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkannya kepada bapaknya itu. Maka tatkala jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya itu adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri daripadanya. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang sangat lembut hatinya lagi penyantun. Jadi ayat itu menerangkan, ya, tidak sepantasnya bagi nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang yang musyrik, walaupun orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya. Jadi orang musyrik dimintakan ampun pada Allah itu tidak pantas. Ya. Walaupun itu kerabatmu, ayahmu, apa saudaramu, ya, telah jelas bagi mereka bahwasanya orang-orang musyrik itu penghuni neraka. Orang musyrik itu dosa yang tidak diampuni oleh Allah dan bisa merusak semua amal kebaikan. Ya, dan musyrik itu suatu kezaliman yang besar. Inna syirka la zulmun adim. Sebenarnya musyrik itu perbuatan syirik itu suatu kezaliman yang besar. Maka kalau mati tidak boleh didoakan, tidak pantas kamu mendoakannya. Sekalipun itu bapakmu. Lah kok Ibrahim mendoakan bapaknya itu kan? Padahal bapaknya Ibrahim itu musyrik, penyembah berhala, pembuat berhala dan penyembah berhala. Wah, Ibrahim mendoakan. Nah, itu karena waktu itu Ibrahim telah berjanji pada ayahnya. Nanti akan dimintakan ampun kepada Allah. Tapi setelah ternyata Ibrahim itu sampai matinya tidak mau meninggalkan kemusyrikan, nyata-nyata menjadi musuh Allah, ya, maka Ibrahim berlepas diri. Ya. Tidak mendoakan, walaupun itu ayahnya. Adapun doa tadi karena janji, tapi setelah nyata bapaknya ternyata musuh-musuh Allah, menjadi musuhnya Allah dan kaumnya juga, ya, maka Ibrahim berlepas diri. Dah tidak peduli lagi sama bapaknya yang menjadi musuh Allah tadi. Ya. Jadi Allah, Nabi Ibrahim sangat lembut. Maksudnya ya kasihan melihat ayahnya begitu itu, maka janji akan didoakan, dimohonkan ampun pada Allah. Tapi setelah ternyata dia tidak mau taat pada Allah dan menjadi musuhnya Allah, ya sudah berlepas diri Nabi Ibrahim. Jadi kesimpulannya, orang tidak boleh mendoakan orang-orang musyrik sekalipun itu saudara atau keluarganya. Tidak boleh berdoa, ini maksudnya memohonkan ampun. Kalau mendoakan untuk mendapat hidayah, kalau masih hidup boleh. Kalau sudah mati tidak boleh, karena orang mati dan tidak apa-apa. Ya, nah, maka larangan mendoakan, jadi maksudnya setelah mati. Dalam arti tidak usah didoakan. Ya. Kalau masih hidup boleh doakan supaya dapat hidayah gitu kan. Nah, apalagi? Bagaimana dengan orang yang belum sholat, lalu pada waktu sakaratul maut mau dituntun mengucapkan la ilaha illallah, dan bolehkah orang Islam mensolatkan dan mendoakannya, Ustaz? Kalau betul dia bisa, Itu la ilaha illallah terus bisa la ilaha illallah terus mati, boleh, berarti dia mati dalam Islam. Ya. Boleh. Malah kalau itu betul bisa begitu masuk surga. Kata Nabi, karena man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang ucapan terakhir itu la ilaha illallah terus mati, masuk surga dia. Ya. Maka itu laqinu mautakum bila ilaha illallah. Talkinkanlah orang di antara kamu yang akan mati dengan menuntunkan membaca la ilaha illallah. Nyar mati tuntunan. La ilaha illallah. Aja nek wis mati baru di la ilaha illallah. Arep mati gitu loh. Arep mati tuntun la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kalau dia bisa menirukan la ilaha terus mati, dia masuk surga, kata Nabi begitu. Ya. Gitu. Maka kalau dia tadi la ilaha illallah bisa terus mati, walaupun tadinya belum sholat, dia mati dalam Islam. Ya, sholat ke. Didoakan. Boleh. Tapi nek wong uripe ora gelem sholat, dituntun la ilaha illallah pun ya iso gitu loh. Wong sing gane nuntun la ilaha illallah, maca kan la ilaha illallah mati ya angel. Padahal gane mimpin la ilaha illallah. Barang wis arep mati dhewe, dituntun la ilaha illallah angel. Ternyata mudah ta tuntunan Islam itu. Nunggoni wong sakaratul maut itu supaya dituntuni baca la ilaha illallah. Itu malah ditinggal. Malah saudara-saudara kita banyak yang akan mati baca ke Yasin. Ya. Dirubung wong akeh itu bareng maca Yasin durung rampung wis mati lah alhamdulillah. Ya, gitu. Padahal matinya tadi bukan karena Yasinnya, karena keplepekan dirubung orang banyak. Lah sudah wis ambekane wis rekoso dirubung wong akeh sisan, lho cepet ndang mati. Ya itu. Kalau mati ini mergo dibacakan Yasin itu enggak ada, masa Quran gue mateni wong. Nah, enggak ada. Itu. Dan hadis yang menerangkan itu hadisnya dhaif. Bacakan Yasin orang yang akan mati hatinya dhaif. Nanti kamu beli bendel brosur tahun 2008. Di awal-awal sudah diterangkan ya tentang kedhaifan hadis-hadis mengenai fadilah Yasin. Di situ sudah dijelaskan. Namun demikian, kalau nekat mau pakai itu silahkan. Hanya ini memang ngaji ilmu ya diterangkan doif, katakan doif. Di situ ada juga siapa membaca Yasin, ya berapa kali terus dicelupkan di air gelas ini, no, air putih, celupkan gitu, diminum, 1000 penyakit hilang. Ya. Ini tidak ada Yasinnya loh ini ya. Penyakit hilang. Ada lagi ya lapar, bacakan Yasin, kenyang. Ya, ada tanaman kalau dimakan hama itu, ya di situ ditaruhkan tulisan apa surat Yasin di situ, hama ini hilang. Terus rasanya datang gue pestisida, gue semacam-macam. Nah, itu setelah diteliti, mosok Yasin kok dinggo sawah, dinggo mateni uang, wah berteliti ternyata does, does tinggal lah cari pakai. Itulah bedanya. Di MTA itu tidak semua hadis dipakai. Hadis-hadis yang dipakai yang betul-betul kesohehannya. Karena tidak semua hadis itu soheh. Yang dikatakan hadis tidak semua soheh. Kalau hadis betul dari Rasulullah, mesti soheh. Tapi ada yang dikatakan hadis padahal bukan dari Rasulullah. Namanya hadis palsu gitu loh. Nah, tidak boleh dipakai. Apalagi? Tentang larangan suami istri melakukan hubungan pada bulan Ramadan. Pada waktu saya belum ngaji, pernah melakukan hubungan suami istri pada bulan puasa, yaitu pada waktu suami pulang dari pelayaran. Sekarang suami saya sudah meninggal. Setelah saya mengaji, saya jadi tahu tentang aturan atau hukumnya. Apakah saya harus membayar kafaroh? Karena pada waktu itu saya belum tahu tentang tuntunan Islam yang benar, Ustaz. Hubungan suami istri bulan Ramadan itu tidak dilarang. Gitu ki. Boleh hubungan suami istri bulan Ramadan itu boleh. Apa bareng ngaji baru tahu. Tahu nek dilarang, malah kowe jenenge ora mudeng ngaji. Ya, di bulan Ramadan hubungan suami istri itu boleh di waktu malam hari, gitu loh. Kalau sudah di waktu Ramadan puasa, ya, nah itu tidak boleh. Ada kafarohnya. Puasa 2 bulan berturut-turut itu. Nah, karena dulu kamu belum tahu, ya sudah. Istighfar aja mohon pada Allah. Jangan diulangi lagi. Oh ya, ya. Ya tidak akan diulangi lah, suaminya sudah meninggal. Nanti siapa tahu kalau dapat suami lagi kan bisa saja. Bisa saja. Yang penting hubungan suami istri jangan di siang hari di waktu Ramadan. Boleh siang hari di waktu Ramadan kalau memang kamu tidak puasa. Misalnya musafir. Ya, dari orang Solo musafir ke Semarang atau ke Jakarta, sana siang-siang hari ora poso. Karena tidak puasa, makan boleh enggak? Boleh, wong tidak puasa kok. Makan ya boleh, minum ya boleh, makan istri ya boleh gitu loh. Karena tidak puasa. Tapi jangan disalahgunakan karena mau kumpul dengan istrinya tidak kuat nahan, yuk musafir yuk. Nah, padahal musafir mau ngarep. Nah, itu Allah tahu niatmu lunga miar ngopo tahu Allah. Nah, gitu ya. Jadi singkatnya kumpul dengan suami istri di bulan Ramadan boleh. Di waktu malam hari. Kalau siang hari sedang berpuasa, tidak boleh. Apalagi? Ketika baru jengkel, saya pernah mengucapkan kepada istri, ya wis, yen ngono anake tak openane, kowe sak karepmu, sak senengmu kono. Yang demikian itu apakah sudah jatuh talak? Belum. Kok sak senenge malah enak no. Wis anakmu open tak open tanane, anakmu wis kowe sak karepmu. Malah enak malah dia. Sudah dapat izin suaminya kok. Sak senenge rasa ngopeni anak. Belum jatuh talak. Apalagi? Saya sering mendengar orang yang menyumbang dengan atas nama hamba Allah. Apakah definisi kalimat hamba itu? Apakah cukup mengaku hamba saja atau ada tanda-tanda sebagai seorang hamba? Saya pernah membaca surat Al-Furqan ayat 63, di situ ada kalimat yang artinya, dan hamba-hamba Allah yang maha pemurah itu adalah orang-orang yang berjalan di atas bumi, dan seterusnya. Apakah itu persyaratan untuk menjadi orang yang berpredikat hamba, Ustaz? Semua manusia itu hakikatnya hamba Allah. Ya, karena Allah menciptakan manusia, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi Allah ciptakan jin dan manusia itu hanya untuk menghambakan diri kepada Allah. Menghambakan diri. Maka menempatkan posisi sebagai hamba terhadap Allah Tuhannya. Maka manusia itu menjadi hamba Allah. Nah, hamba Allah yang baik, ibadur rahman itu lah. Itu yang disebut dalam ayat 20 ayat 63. Surat Al-Furqan tadi, ya ta? Itu hamba Allah yang baik. Hamba Allah yang jelek, ya yang tidak mau taat pada Allah itu. Ya? Nah, semua hamba Allah nanti mati. Setelah mati Allah akan memberi balasan yang sempurna pada hamba itu sesuai dengan perbuatan yang dilakukan ketika hidupnya. Wa inna ma tuwafawna ujurakum yaumal qiyamati faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mataul furur, gitu loh. Gitu? Semua manusia hamba Allah ini akan mati. Setelah mati nanti diberi balasan yang sempurna oleh Allah. Amal perbuatan yang dilakukan ketika hidupnya. Siapa yang amalnya nanti bisa membawa dirinya ke surga, menjauhkan dirinya dari neraka, faqad faz. Itulah orang atau hamba Allah yang beruntung. Adapun kesenangan dunia ini tak lain kesenangan yang menipu. Apalagi? Kalau sebagai orang tua sudah membimbing, mengajar dan mendidik anak agar menjadi anak yang soleh dan taat beribadah, namun si anak tidak mau mendengarkannya dan menjadi anak yang nakal, apakah dalam hal ini orang tua tetap yang disalahkan, Ustaz? Tidak, kalau orang tua sudah maksimal, anaknya tetap bandel ya sudah. Ya, Nabi Nuh ya anaknya dia yang bandel. Sampai sudah gelagapan mau tenggelam tuh masih dimohonkan pada Allah. Ya Allah selamatkanlah anakku. itu keluargaku ya Allah. Ya. Langsung Allah menjawab, "Hey Nuh, jangan kamu berlaku bodoh. Itu anakmu tapi bukan keluargamu karena amalnya bukan amal yang soleh." Jadi kalau bapak sudah berusaha maksimal mendidik anaknya jadi orang baik, terpaksa anaknya tidak mau, ya sudah urusan Allah nanti. Yang penting kita usaha maksimal. Maka mendidik itu sejak kecil, jangan dah gede. Kalau Nabi kita mengajarkan pada kita sejak umur 7 tahun dididik taat pada Allah. Suruh sholat. 10 tahun dong gelem sholat, gebuk. Jangan dibiarkan nanti umur selawe tahun lagi kon sholat, gebuk, bales. Nah, maka itu mendidik anak sejak kecil. Tidak kecil berarti menjaga fitrahnya. Karena semua bayi yang lahir oleh dilahirkan oleh ibunya diberi modal oleh Allah itu modal kebaikan yaitu beragama Islam. Semua yang lahir itu beragama Islam, diberi modal untuk beragama Islam. Maka setelah besar kok tidak menjadi orang Islam, lah itu salah asuh, salah didik. Orang tuanya menjadi tanggung jawab. Tapi kalau orang tua sudah berusaha maksimal ternyata tidak mau, ya sudah tanggung jawab sendiri. Maka selama masih dari tanggungannya, kita didik, kita arahkan. Supaya tidak kecewa di belakang harinya, dididik sejak kecil. Apalagi? Apabila istri bekerja dan mempunyai penghasilan, apakah suami tidak mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah kepada istri, Ustaz? Enak, no? Malah njaluk nafkah. No? Andai istrinya punya penghasilan, ya dah, sudah malah minta penghasilan istrinya, suaminya, jangan makan, tidur, adu jago gitu toh. Ya. Nah, suami itu arijal qawamun ala nisa, ya. Bima fadallahu ala ba'din wa bima anfaqu min amfalihim. Allah memberikan kelebihan kepada istri itu, suami itu dari pemimpin. Karena Allah beri kelebihan antara laki, antara suami dan istri tadi, dan memberi beban kewajiban memberi nafkah pada istrinya. Maka walaupun istri bekerja, ya, itu untuk membantu suaminya. Karena dibantu, jangan yang dibantu malah saenake. Ya ta? Jadi suami tetap berkewajiban memberi nafkah menurut kemampuan yang ada. Menurut kemampuannya. Maka Nabi mengatakan kalau kamu makan, berilah makan istrimu. Kalau kamu sendiri tidak punya makan, tidak makan, ya apa yang diberikan? Kalau kamu berpakaian, beri pakaian istrimu. Kalau kamu sendiri tidak punya untuk beli pakaian, dan bagaimana untuk istrimu? Ya tidak kewajiban maksudnya. Itu menjelaskan suami memberi nafkah pada istri itu sesuai dengan kemampuannya. Istri juga harus tahu, jangan meminta menuntut di luar kemampuan. Karena Allah juga mengatakan, La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak pernah membebankan kaum hambanya itu di luar kemampuannya. Nah sekarang suaminya tidak mampu memberikan nafkah secukupnya. Istrinya diberi kelebihan oleh Allah, bisa mendapatkan rezeki dengan pertolongan Allah. Itu untuk membantu tugas suaminya. Ya, membantu. Maka akan membantu jadinya kerjasama. Ya, karena istri bekerja tadi juga hakikatnya menggunakan waktu yang sebetulnya untuk khidmat pada suaminya. Menggunakan waktu. Ya dah, suami juga memahami. Diberikan waktu untuk kerja, untuk membantu menjejakkan ekonomi rumah tangganya. Maka suami istri saling bekerja sama. Ya, sama. Boleh itu. Jangan sampai setelah istrinya bisa kerja, suaminya malah tidak mau kerja. Atau jangan sampai setelah istrinya bekerja hasilnya lebih banyak, malah menganggap suaminya sebagai apa? Ya, sebagai budaknya. Ya, tempat untuk kongkonan apa dan sebagainya. Akhirnya malah bukan kawamun ala nisa, tapi istrinya sekarang yang memegang kendali. Tidak begitu. Posisi suami tetap suami. Kemampuannya tidak dituntut yang di luar kemampuan. Kewajiban memberi nafkah masih wajib. Ya, jangan malah enak-enak, tidak boleh itu. Apalagi? Apabila duda mempunyai dua anak dan anaknya ikut ibunya, lalu duda tersebut menikah lagi dengan janda yang mempunyai tiga anak, berapakah jumlah uang yang harus diberikannya kepada anak kandungnya, kepada istri dan anak tirinya, jika penghasilan duda tersebut tiap bulannya 5 juta rupiah? Dan apakah duda tersebut mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah kepada anak tirinya, Ustaz? Iya, nah, kamu harap ibune mau anaknya. Ibune mesti ora gelem, ya. Ibunya mempunyai anak 3. Saya mau menikahi seorang janda punya anak 3. Ya, aku nikah ning kowe anakmu aku moh. Ya. Mesti janda tadi mau ndak? Ndak mau. Ya gue harap aku ya harap anakku gitu loh ya. Harap anakku. Masa terus gue tak nikah anakmu culno wae. Sing tak upeni kowe tok. Lah pileh ngupeni anake kalau begitu. Ya ndak mau dengan kamu. Ya. Iku suami yang baru belum tentu membahagiakan malah kon nyengsarake anake. Ndak mau dia. Lah dapun kamu membagi tadi carane piye terserah kamu carane ngedum. Wong kuwi duitmu. Yang penting jangan berlaku zalim. Ya. Kudu adil. Adil ora kok kita dibagi padha ndak. Memang sebetulnya janda itu tadi kalau punya anak yang mempunyai kewajiban memelihara itu sebetulnya membiayai hidupnya tetap siapa? Suaminya. Tapi kalau suaminya memang enggak tahu ya, dibawa oleh istrinya tadi, suaminya enggak mau tahu apa ya terus anaknya diterlantarkan. Nah, kan enggak bisa tuh. Maka kalau mau nikah ya lihat ini janda anaknya berapa? Ini 2 atau 3. Ya sudah harus mau anaknya juga. Wah, aku nek karo anakmu aku wegah ya. Aku geleme karo kowe tok itu. Ya sudah nek wegah ya jadi terus ke. Saya yakin si janda tadi kalau dipilih dirinya sendiri anaknya diterlantarkan dia enggak sampai hati dia. Jadi enggak mau akhirnya. Apalagi kita dilarang atau tidak dianjurkan bekerja di pabrik rokok karena membantu berbuat zalim. Lalu bagaimana jika kita bekerja di perusahaan tambang yang pekerjaannya itu mengeksplorasi bumi untuk diambil manfaatnya, untuk membantu kehidupan manusia agar lebih baik, akan tetapi eksplorasi perusahaan tambang tersebut tidak ramah lingkungan atau merusak lingkungan, Ustaz? Tidak apa-apa, kerja di tambang boleh aja. Ya, nah? Yang rusak lingkungan ini biasanya pertambangan liar itu. Ya. Kalau pertambangan yang tidak liar, ini hasil tambangnya ada, diambil hasil tambang dari bumi tadi, nah mestinya supaya tidak rusak, bumi tadi dipulihkan, ditata dengan baik, begitu. Orang kok terus jeglongan, pirang-pirang, tidak diatur dengan baik. Nah, asal ditata dengan baik, bisa saja. Ya, kalau pertambangan liar, pokoknya ndang itu kadang malah yang menambang itu malah kebruan kan biasanya. Kejugrukan malah kebruan ya itu. Tapi kalau yang diatur oleh pemerintah mestinya bisa diambil hasilnya tetapi tanahnya tidak rusak. Kalau diganti dengan tanah yang lain malah bisa ditanami kan gitu mestinya. Nah, apalagi pada tahun 1985 tanggal 1 Suro pas hari Jumat, istri saya melahirkan seorang anak laki-laki, kemudian pada hari Ahadnya ibunya meninggal. Lalu teman saya, Pak Nur Saleh yang tinggal di Solo, datang menemui saya dan bilang, "Pak Dul, saya punya teman yang sudah berumah tangga selama 13 tahun belum punya anak. Dia dikasih anak yang beragama Kristen tidak mau. Disuruh mengadopsi anak dari rumah sakit juga tidak mau. Pak Dul, boleh enggak anaknya kalau dijadikan anak angkatnya?" Lalu saya jawab, "Saya boleh, tetapi harus janji dengan syarat. Yang pertama, anak tadi harus beragama Islam. Kedua, harus disekolahkan. Dan yang ketiga, kalau sudah besar jangan dilupakan dengan orang tuanya, terutama pada ibunya yang telah melahirkannya." Lalu pada hari Rabu, keluarga yang akan mengadopsi tersebut datang dan berkata, "Pak Dul, anaknya jadi saya ambil. Bapak minta apa?" Saya jawab, "Saya tidak minta apa-apa, tetapi hanya 3 syarat yang saya sebutkan tadi." Setelah 3 bulan, saya diajak Pak Nur ke rumah orang yang mengadopsi anak saya tersebut. yakni di sebelah barat lapangan Manan, selatan jalan. Dan anak saya itu dicarikan akte di Solo dan dinamai Lestiyadi, sedangkan suami istri tersebut namanya Slameto Lestiyati. Sudah lama sekali, kata Pak Nur, keluarga tersebut pindah ke Pajang, hingga sekarang sudah 27 tahun lebih, tidak ada kabarnya. Bagaimana solusinya, orang yang saya beri amanah tadi tidak ditepati, dan saya mengutarakan begini ini salah apa tidak, Ustaz? Ya kamu keliru, ya. Boleh anak diadopsi, maksudnya DP anak angkat itu boleh. Tapi nama orang tuanya juga harus orang tuanya sendiri. Kalau itu sudah ditulis nama orang tuanya juga orang yang mengangkat, bukan nama ayah dan ibunya sendiri, nanti kalau sudah dikenalkan ya hilang. Dikiranya anak itu bapak ibunya ya yang ngopeni itu, yang mengangkat itu. Ya, dengan bapaknya sendiri tidak kenal. Ya, kalau ibunya sudah meninggal, maka yang betul ngangkat anak itu boleh saja, tapi jangan dihilangkan nasabnya. Bapaknya tetap, anak sini tulis, bapaknya, ibunya tulis. Nah nanti kalau gede, ya diberitahu, nih saya dan kamu itu hanya kamu tak openi bapak angkatmu. Nah anak bapakmu sing tenan itu ditunjukkan di bawah itu. Dikenalkan pada bapak yang sesungguhnya. Ibunya meninggal ya dikatakan, ibumu meninggal ketika kamu baru lahir, maka setelah kamu lahir kamu ambil tau peni gitu lah. Nah gitu, dijelaskan apa adanya. Jangan menghilangkan nasabnya. Ya. Ya kalau cuma di Pajang itu ya coba aja dicari yang Pajang Mengkulon Solo. Solo Kulon, orang Kulon Solo. Ya, Solo paling barat ini kan, Pajang ditari aja tanya namanya. Apalagi? Saya ibu rumah tangga, suami PNS. Dia kalau bangun jam 6 pagi, sehingga subuhnya juga selalu telat dan tidak tepat waktu. Padahal saya ingin sholat berjamaah dengan suami, tetapi dia kalau diajak berjamaah tidak bisa awal waktu. Akhirnya saya sholat sendiri. Sebaiknya saya sholat sendiri di awal waktu atau menunggu berjamaah dengan suami tetapi waktunya telat, Ustaz. Dan mohon nasihatnya untuk suami saya karena mendengarkan radio di rumah. Kok ngerti? Rumah, oke. Jadi kalau sholat awal waktu sendirian, tidak awal waktu bisa berjamaah, lebih baik tunggu sholat bisa berjamaah. Asal masih di dalam waktu. Lah nek ngenteni jamaah waktunya habis, ya tidak boleh. Karena sholat itu waktunya telah ditentukan. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaba mauquta. Sholat itu waktunya sudah ditentukan. Ya. Lah kalau sholat subuh jam 6, sekarang jam 6 matahari sudah tinggi. Neng-neng ini jamaah, bodoh karo hilang kamu. Lah sholat di luar waktu tidak boleh. Lah itu tadi tidur, bangunnya baru jam 6. Kalau sesekali boleh. Terus kalau tiap hari, berarti memang sengaja tidak sholat itu. Sesekali karena memang terlalu payah. Lah, itulah. Tapi istri mestinya membangunkan. Sholat bangunkan. Walaupun payah, kalau dibangunkan memang tidak mau bangun, ya tidak boleh. Itu sengaja meninggalkan sholat. Ya, dawang payah bangun untuk sholat itu kewajiban, harusnya bagaimanapun juga dilakukan. Ya. Payah dibangunkan sholat megah, bareng bangun suruh kasih duit gelem, nah, itu berarti kan tidak menghargainya sholat. Ya. Jadi menunggu orang untuk supaya bisa sholat jamaah dalam satu hadis dijelaskan. Sama dengan nilainya seperti sholat. Ya. Saya daripada sholat sendirian, sebentar lagi tak tunggu. Lah menunggu supaya dapat sholat jamaah itu sama dengan dia sudah mendapat pahala sholat. Ya. Tapi sholatnya tetap dalam waktunya, bukan di luar waktu. Kalau nunggu akhirnya waktunya habis, ya malah dah sholat kabeh jeneng itu. Ya. Apalagi? mertua perempuan dan ipar perempuan saya masih suka buka jilbab di depan orang yang bukan mahramnya, padahal sudah ngaji. Untuk itu mohon diterangkan tentang tuntunan memakai jilbab, Ustaz. Sudah ngaji mungkin tidak paham. Walaupun sudah ngaji, urung mesti nek wong ngaji ini ngamalke kabeh. Karena ada yang belum paham, ada yang paham ning jeisin karo tanggane. Ya ta? Jadi untuk inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati masih sulit. Jadi semua itu masih karena manusia. Ya kalau sudah begitu ya enggak bisa dijalankan itu. Nah, bagaimana pakaian harus dipakai untuk wanita, coba dibaca untuk dibaca surat Nur ayat 31 coba. Di situ dibaca surat An-Nur ayat 31. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya, dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya. Ya, jadi wanita itu memakai kudung, kudungnya ditutupkan ke dadanya, bukan diselipkan di lehernya. Ya, ditutup, kudungnya panjang, menutup di dadanya. Ya. Lah kok dada ditutup biar apa? Nah, surat Al-Ahzab 59 itu manfaatnya di situ. Surat Al-Ahzab ayat 59. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Zalika adana ay yu'rafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafurar rahima. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita disuruh pakai jilbab, menutupkan seluruh tubuhnya termasuk kudungnya sampai dadanya ditutupkan. Tujuannya apa? Supaya kamu mudah dikenal bahwa kamu itu wanita muslimat. Yang kedua, kalau kamu menutup auratmu, pakai kudung sampai di dadanya ditutup juga supaya kamu tidak diganggu. Jadi pakaian muslimat itu fungsinya supaya kamu dikenal kalau kamu wanita muslimat. Berbeda dengan wanita yang non muslimat. Fungsi yang kedua pakaian wanita tadi supaya kamu tidak diganggu. Karena wanita yang mengganggu itu auratnya kalau diumbar, diperlihatkan, nah itu mengganggu. Mengganggu jenis lain. Supaya kamu tidak diganggu, ya jangan mengganggu juga. Ya, kalau wanita kamu tudui apa kamu tunjukkan auratmu laki-laki pada aurat wanita tadi, nah dia akan rasa tertarik inginnya mengganggu. Nah, supaya kamu tidak diganggu maka jangan memamerkan auratnya. Jadi fungsi pakaian wanita itu supaya tidak diganggu. Tapi wanita sekarang umumnya tidak diganggu malah tidak senang. Ya, maka auratnya diumbar di mana-mana. Ya. Biar mengganggu orang lain. Pakai baju aja kadang-kala keruak. Ya. Lengannya kadang-kala cuma satu. Sosok malah orang gue lengan. Karena kembenan tak menetok gitu ya. Wes orang gue lengan. Jadi aurat atas, aurat bawah ditampakkan. Biar orang lain tertarik, biar diganggu. Nanti nek lewat kok. Di depan laki-laki orang enek sing delok rene sing lho iki apa kurang apa ta iki apa kurang ketok gitu. Nah, maka dengan begitu di mana-mana banyak wanita terganggu karena memang dia minta diganggu walaupun tidak menyatakan begitu tapi dengan membuka aurat itu berarti kamu membebaskan untuk diganggu. Kalau kamu memang tidak mau diganggu, tutup auratnya. pakai pakaian cara muslim, tidak akan diganggu kamu. Apalagi? Suami saya dulu suka berjudi. Suatu waktu sepulang judi, saya bilang, kalau kamu masih judi, saya enggak mau lagi, Pak. Suami menjawab, enggak mau juga enggak apa-apa, kok repot. Hari-hari berikutnya setelah saya bilang seperti tadi, suami saya masih berjudi. Tetapi beberapa tahun kemudian, setelah punya anak tiga, sudah tidak judi. Dan baru beberapa tahun kemudian, dan baru beberapa tahun kemarin, setelah saya mengikuti pengajian di MTA ini, saya merasa takut. Apakah pernikahan saya sudah jatuh talak, Ustaz? Sekarang suami saya sudah mulai mau sholat, tapi masih ikut kondangan. Apakah suami saya masih halal bagi saya? Nah, wong suami judi kok direpotkan ya. Nah. Maka tadi ngone kok repot gitu. Mestinya kalau kamu wanita muslimat, yang direpotkan bukan judinya. Lah suamimu enggak sholat kok. Kan baru berapa tahun akhirnya sholat kan. Ketika judi itu belum sholat. Nah memang orang belum sholat itu judi tidak dosa kok. Judi enggak dosa. Ya toh? Karena judi itu larangan orang yang orang Islam. Hukum Islam itu haram. Tapi karena suamimu belum Islam, maka judi ya mau. Ya, mungkin dengan apa itu yang lain-lain mau. Karena memang enggak ada larangan. Belum Islam itu namanya kafir, orang kafir bebas mau apa aja boleh. Nah, mestinya yang kamu repotkan bukan judinya, ya. Tas suamimu, kamu mengatakan, nek, wes judi aku, wes ragelem. Kalau kamu masih judi, saya tidak mau, ya. Maka suamimu jawabnya, tidak mau ya sudah kok repot. Nah mestinya kalau kamu tidak mau, kalau kamu tidak sholat, saya tidak mau. Nah, gitu. Kalau orang Islam sudah sholat, mesti judinya yang tidak mau, karena hukumnya haram. Ya, dan sholat itu tanha anil fasa wal mungkar. Jadi yang dipermasalahkan mestinya pertama kali sholatnya. Karena wanita muslimat tidak halal untuk laki-laki kafir. Tidak halal. Walaupun tadi tidak judi, kalau dia tetap tidak sholat. Ya, tidak halal itu. Tetapi kalau dia sholat, walaupun suamimu judi, hubungan pernikahan tetap halal. Tapi itu ya. Judinya itu tanggung jawab suamimu yang berdosa. Nah kalau kamu dapat diberi nafkah hasil judi itu juga tidak boleh gitu kan. Tapi kalau paling tidak kalau sholat itu ngerti kalau judi itu dosa. Pasti akan berhenti. Nah sekarang ini sudah tidak judi, gitu? Sudah sholat, sudah tidak jadi masalah. Tidak perlu dipermasalahkan. Sekarang sudah halal loh wis sholat. Ya, dan sudah tidak judi, otomatis kan ngeri gelem sholat tenanan mesti tidak judi. Kalau ketika judi tadi belum sholat, ya wajar memang tidak sholat itu mau judi apa-apa ya tidak dosa kok. Ya. Gitu ya. Sudah cukup, sekarang kita teruskan ya pertanyaan langsung. Mari. Silakan nomor 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana ini? Saya Tugiman dari Binaan Sukoharjo, Pak. Sukoharjo. Sukoharjo kota ya. Ya. Di sini saya akan menanyakan dikit tentang membandikan jenazah, Pak. Memandikan jenazah. Oh ya. Prosesnya begini. Pada suatu hari tetangga saya meninggal dunia. Lah tetangga itu ada seorang janda dan pensiunan. Dalam waktu sakitnya itu banyak meninggalkan hutang atau mempunyai hutang itu pada sesama temannya, termasuk saya juga diutangi begitu, Pak. Kemudian setelah meninggal, selesai memandikan, terus menyedekan, kemudian keluarganya menyuruh supaya disolatkan sekalian, Pak, begitu. Begitu dengan surat itu, suruh menyolatkan. Kemudian saya ingat pada suatu hadis yang pernah diutarakan Rasul, bahwa yang orang yang punya hutang tidak bisa disolatkan atau tidak boleh disolatkan begitu. Tidak ada begitu. Pokoknya Nabi menyolatkan karena tidak mau menyolatkan karena punya hutang begitu. Hadisnya macam itu. Nah kemudian saya tanyakan kepada keluarganya saya tanyakan, ini ternyata ibumu ini banyak mempunyai hutang, utamanya kepada saya dan orang-orang kemarin sebelum meninggal itu ada yang mau besok mengatakan bahwa mbok yang sakit ini dia sembuh biar hutangnya pada saya bisa dilunasi begitu. Nah, kira-kira hutangnya berkira-kira berapa? Ya sekian kali itu ada 300 400 sampai berkumpul 1 juta lebih begitu. Nah, kemudian untuk saya katakan pada keluarga itu bagaimana ini karena masih ada hutang pada orang. Kalau saya sendiri memang juga utangi tapi hanya baru saya ikhlaskan. Untuk saya ikhlaskan, tapi untuk orang lain bagaimana keluarganya? Saya bilang begitu. Kemudian keluarganya itu mengatakan ya itu nanti yang gupi anak-anaknya keluarga semua, Mbak. Terus tolong disolatkan. Kemudian setelah ada begitu baru saya solatkan berjamaah seperti biasa. Lah perbuatan saya semacam itu apa itu bisa dikatakan tadi yang untuk mengikhlaskan 200 ribu yang ditangga itu termasuk riya atau bagaimana? Kemudian yang saya mengatakan punya utang orang lain itu apa itu mempunyai apa istilahnya dikatakan membuka aib orang lain begitu, Pak? Ya, saya kira pertanyaan demikian, mohon penjelasan dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau orang meninggal dunia masih punya hutang, itu bukan tidak boleh disolatkan. Ini harus dipahami betul loh ya. Jangan-jangan wong MTN yang dihutang mati ora salatke, nah keliru lagi nanti ya. Yang tidak menyolatkan itu Nabi, tapi sahabat-sahabat yang lain menyolatkan, Nabi tidak melarang. Itu tujuan Nabi itu apa? Mendidik. Mendidik bagi yang hidup. Karena umat Islam itu kal jasadil wahid, seperti satu tubuh. Ya, saudaramu sakit, yang lain berasa sakit. Lah, sekarang saudaramu meninggal, Nabi masih hidup, Nabi tidak mau menyolatkan. Alasan Nabi karena jenazah ini masih punya hutang. Terus sahabat yang lain merasa kasihan. Alangkah bahagianya kalau saya mati disolatkan oleh Nabi. Tapi alangkah ruginya kalau saya mati Nabi masih ada tidak mau menyolatkan hanya karena hutang. Ya, andai kata saya yang merasakan rugi. Maka saudara saya tidak disolatkan Nabi karena hutang. Ya Rasulullah, saya akan menutup hutangnya. Ada sekarang orang semacam itu. Kadang kalau mati jadi tagih, jadi sahur bareng. Nah itulah, itu maksudnya mendidik bagi yang hidup. Itu loh saudaramu. Nah, tapi Nabi tidak melarang yang lain-lain menyolatkannya. Jadi Nabi tidak mensolatkan tadi, itu mendidik bagi yang hidup supaya kalau punya hutang segera di bayar. Waktu Nabi mengumumkan untuk perang, ya, padahal orang perang mati syahid masuk surga, itu Nabi juga menambah yang masih punya hutang jangan ikut perang. Ya. Karena kalau sekarang tidak ikut perang bergotong gak seneng malah. Ya alhamdulillah kurang untuk perang kok jadi hutang kan gitu kan. Ya, padahal tidak ikut perang itu berarti seolah-olah tertutup jalannya mati syahid. Karena perang itu harapannya kalau mati dalam peperangan masuk surga. Ini enggak boleh ikut karena punya hutang. Nah itu. Jadi ya kalau tadi orang meninggal masih punya hutang dan kapan saja ya kita boleh menyolatkan. Adapun tidak usah kamu tunjukkan begitu di muka umum. Keluarganya biasanya kan memberi sambutan itu ya nanti bagi yang masih punya hitungan dengan keluarga ini, dengan ibu saya atau dengan siapalah yang meninggal tadi supaya nanti diselesaikan lewat keluarga, hubungi saya, hubungi siapa lah gitu biasanya begitu. Nah nanti kalau sudah mati, katakan bahwa yang meninggal kemarin masih punya utang dengan saya sejumlah sekian, buktinya ini lah gitu kan. Itu nanti sudah mati. Ya. Nah, kalau di situ kamu katakan pada keluarganya, ya, ini keluargamu masih punya hutang, bagaimana? Nanti kamu jawabmu, itu kan? Itu juga hutang ini. Nah, kalau tidak ditutup hutangnya, enggak, saya enggak mau nyolatkan. Itu enggak benar, cara begitu enggak benar. Enggak benar. Akhirnya kan sing keluarga kuwi untung longgar, nek ora ya sok kowe gelem nyolatke ora apa-apa, kok tak goleke wong nyolatke kan gitu. Nah, jadi enggak baik lah. Nah, maksudnya dah selesai nanti baru dikandani yang keluarga yang meninggal itu baru masih punya utang ini, baru punya yang ini lah. Malah diumumkan sekali. Siapa yang masih punya utungan dengan saudara kami yang meninggal ini, besok supaya menemui saya untuk diselesaikan permasalahannya lah gitu. Jadi nanti yang masih punya hitungan supaya menemui keluarganya. Tapi jangan terus tidak disolatkan sebelum ada yang menyanggupi, itu tidak boleh gitu. Itu di dalam sekian tidak. Karena kita tahu dohirnya orang Islam mati solatkan, perkara dia punya utang atau tidak punya utang itu urusan dia gitu kan. Apalagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lantai 4, nama saya Bapak Santo. Kajian Pakis. Yang saya tanyakan adalah apabila orang itu mau sekarat bisa membayar la ilaha illallah bisa masuk surga. Nanti tolong terangkan surat Yunus ayat yang ke-90 dan 91 di sini bahwa Fir'aun mau mati bisa membaca la ilaha illallah kok tetap masuk surga. Yang pertama, kok tetap masuk neraka? Maaf. Yang kedua, tolong juga dijelaskan surat 70 ayat 1. Saya baca dulu. Pertanyaannya gini. Adab itu adanya adalah di dunia dan di akhirat. Yang saya tahu di sini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Salasailum bi adabi akhik. Telah bertanya seseorang bertanya tentang azab dan siksa yang pasti terjadi di dunia dan di akhirat. Tolong dijelaskan, Pak, dua-duanya ini. Sebab saya membaca di Al-Quran itu kebanyakan adanya adab itu di dunia dan di akhirat. Tapi di hadis juga ada gitu. Tolong dijelaskan yang sejelas-jelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba tolong dibaca surat Yunus tadi ya. Surat Yunus nomor surat 10 ayat 90 dan 91. Wajawazna bibani Israilal bahra fa'atba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyaw wa adwa hatta iza adarakahul ghuraqu qala amantu annahu la ilaha illallazi amanat bihi banu Israil banu Israil wa ana minal muslimin. Al-ana waqad asaita qabla wa kunta minal mufsidin. Dan kami memungkinkan Bani Israel melintasi laut, lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya karena hendak menganiaya dan menindas mereka. Hingga bila Fir'aun itu telah hampir tenggelam, berkatalah dia, saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Apakah sekarang baru kamu percaya? Padahal sesungguhnya kamu telah durhaka sejak dahulu, dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Ya, beda kan? Fir'aun itu dinasihati sejak dulu oleh Musa dan Harun. Ya. Yang menolak, bahkan pernah membuktikan kebenaran kalau Musa itu nabi utusan Allah. Musa pernah ditantang oleh Fir'aun, diadu dengan tukang sihir, ya, dengan tukang sihirnya. Nah, kemudian setelah terbukti tukang sihirnya kalah, tukang sihirnya malah mengimani kepada ajaran Nabi Musa. Tahu bahwa Musa itu bukan tukang sihir. Maka tukang sihirnya sujud tunduk patuh pada Musa. Nah, ketika itulah Fir'aun menuduh bahwa Musa itu gurunya sihir, tukang sihirnya Fir'aun. Seolah dalam pertandingan tadi direkayasa oleh mereka, oleh Musa dan tukang-tukang sihir itu. Dia pindah mengikuti agama Musa, tidak seizin Fir'aun, dihukum. Hukumannya dipotong tangan dan kakinya secara bersilang. Karena Fir'aun mengaku, ana rabbukumul a'la, saya Tuhanmu yang maha tinggi. Kamu pindah agama, menyembah Tuhan lain, tidak menyembah aku kok tidak izin saya dulu. Kalau kamu tidak izin tetap mengikuti Musa, ninggalkan nyembah saya, tak potong tanganmu dan kakimu bersilang. Gitu kan? Tidak percaya, sudah banyak ayat-ayat yang ditunjukkan dengan melalui mukjizatnya Nabi Musa, tidak mau percaya. Ya. Ya, sampai mereka membunuh Musa. Kejar sampai di tepi laut tadi, ya Musa diberi mukjizat oleh Allah. Tongkatnya tadi dipukulkan di laut menjadi jalan tingkatnya. Nah, dia nyebrang. Dengan marahnya Fir'aun tetap ikut nyebrang itu. Nah, setelah Musa dan pengikutnya sampai di pantai, naik ke daratan, Fir'aun dan para tentaranya masih di tengah laut. Nah, ditenggelamkan oleh Allah. Nah, ketika ditenggelamkan baru dia mengakui. Percaya kepada Tuhannya Musa dan Harun, dan saya berserah diri. Ya. Sebab dia tahu ketika sehat walafiat, Musa itu dikandani berbagai macam cara, menolak malah mengaku sebagai Tuhan dirinya sebagai Tuhan. Lah barang setelah tenggelam mau mati baru tobat, tidak diterima tobat itu. Tobatnya, ya. Di dalam Al-Quran diterangkan kalau nyawa sudah di tenggorokan, grok-grok besar mati, baru tobat itu enggak diterima. Ya, nah, karena dia orang, bukan orang tidak mengerti, orang mengerti, sombong kan, sombong. Malah ketika didakwai dia suruh membuatkan tangga ke langit, sehingga saya tak naik Isabel, saya akan melihat Tuhannya Musa di atas ada betul apa tidak. Terus dibuatkan tangga ke langit, delok itu, tidak ada, oh bohong, Musa tidak ada Tuhan. Nah, itu bohong. Kalau orang yang dimaksudkan oleh Rasulullah mangkana akhir kalami la ilaha illallah itu umumnya orang-orang menentang, walaupun orang kafir umumnya tidak tahu orang kaya Fir'aun ini mau. Tidak tahu betul karena kebodohannya. Kalau Fir'aun bukan tidak tahu, tapi karena kesombongannya. Lain kan? Nah, di samping itu, Fir'aun itu jauh. Syariat Nabi Musa bukan untuk Fir'aun. Ya, syariat Nabi Muhammad bukan untuk Fir'aun gitu loh. Nah, itu Nabi kan mengatakan pada umatnya, barang siapa akhirnya la ilaha illallah masuk surga, itu syariat Nabi Muhammad. Bukan syariat untuk Fir'aun pada saat itu gitu loh. Apalagi yang kedua apa tadi? Ayat apa dibaca coba? Al-Ma'arij ayat pertama. Ya, coba dibaca. Sa'ala sa'ilum bi'azabi waqi'. Seseorang peminta telah meminta kedatangan azab yang bakal terjadi. Terus lanjutkan ayat keduanya. Lil kafirina laisa lahu dafi'. Untuk orang-orang kafir yang tidak seorang pun dapat menolaknya. Terus minallahi dzil ma'arij, yang datang dari Allah yang mempunyai tempat-tempat naik. Nah, itu orang yang tidak percaya. Kalau Nabi mengatakan orang yang tidak percaya kepada Tuhan nanti akan didatangkan azab. Siapa mengingkari, mendustakan ayat Allah akan datangkan azab. Lah orang yang diterang-terangkan itu malah minta kalau memang betul datang azab suruh datangkan sekarang. Gitu? Maka dia minta, malah minta didatangkan azab. Seorang telah minta kedatangan azab yang akan menimpa. Minta. Ada lagi kan yang minta, kalau memang betul Tuhanmu, kamu itu betul sebagai Rasulullah, coba mintakan supaya mendatangkan hujan, menghujani batu dari langit. Dan gitu kan permintaan itu menunjukkan kekafiran mereka. Kafiran. Azab itu tidak usah kamu minta. Tetapi kalau kamu mengkufuri ayat-ayat Allah, azab Allah pasti bakal datang. Tidak usah kamu minta. Ya. Nah kalau datang azab Allah yang kamu tadi meminta-minta tadi, kalau datangnya azab Allah betul, kamu gak bisa menolak. Nah maka jangan, maksudnya jangan sombong kamu meminta datangkan azab. Ya, azab nanti akan datang kalau kamu mengingkari. Nah azab yang sesungguhnya itu memang di akhirat. Ya, kalau di dunia ini maka jangan sampai mati dalam keadaan azab. Kalau di dunia nanti matinya kena adab, ya dilanjutkan nanti di akhirat. Ya, di akhirat. Karena sudah mati, mati kan tidak bisa bertobat dia. Maka sebelum datang adab, kalau kamu berbuat salah, berbuat dosa, segera bertobat. Sehingga kalau kamu mati, sudah bertobat itu mati dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tapi kalau tetap mengingkar, ya nanti datang adab. Secara sekonyong-konyong datang azab kepadamu, sudah tidak sempat taubat lagi. Ya, nah, di akhirat tinggal diteruske. Azab di akhirat nanti yang sesungguhnya. Di neraka dia. Kalau sudah di neraka, sudah tidak bisa kembali. Dan selamanya akan merasakan kepedihannya di sana. Ya, apa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jasman dari Cepu, Pak. Yang ingin saya tanyakan, ada hadis yang menerangkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa beliau pernah diperlihatkan neraka yang kebanyakan isinya wanita. Yang saya tanyakan, apakah orang-orang dahulu yang telah mati itu sudah dihisab, sudah masuk neraka? Bagaimana dengan surat Asy-Syura, surat nomor 42 ayat 7? Pada hari kiamat manusia itu dikumpulkan, ada yang dimasukkan surga dan ada yang dimasukkan neraka. Jadi masuk neraka atau masuk surga itu menurut ayat ini setelah dihisab di hari kiamat. Bagaimana dengan hadis tersebut di atas? Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan kubur, apakah itu ada dari malaikat yang dikatakan malaikat mungkar nakir. Dan surat Al-Ankabut ayat nomor 13 bahwa pertanyaan itu adanya di hari kiamat. Dan apakah ada yang nama tersebut malaikat mungkar dan nakir ikut itu dicantumkan di dalam Al-Qur'an. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mengenai Nabi diperlihatkan ketika Nabi Isra Mi'raj, ya diperlihatkan ketika oleh neraka kebanyakan isinya wanita. Ya. Kebanyakan isinya wanita. Itu maksudnya diperlihatkan bahwa gambaran besok itu orang yang masuk neraka kebanyakan wanita. Di situ diterangkan mengapa kebanyakan wanita masuk neraka. Satu, disebabkan karena wanita itu tidak bersyukur. Tidak bersyukur pada suaminya. Dan dikatakan lagi karena kurang akalnya dan kurang agamanya. Ya tak? Kalau wanita itu, kalau suami itu berbuat baik sepanjang tahun pada istrinya tadi. Kemudian ada sesuatu perkara kecil yang mengecewakan istrinya tadi. Seolah-olah suaminya belum pernah berbuat apapun. Padahal sudah perbuatan baik sepanjang tahun. Ada sulaya sedikit aja yang sepanjang tahun tadi habis. Itu namanya tidak bersyukur. Itulah yang di antara lain yang menyebabkan wanita masuk neraka. Apa dulu sudah masuk neraka? Allah membuat kepada Nabi gambaran ini neraka itu besok isinya wanita kebanyakan. Dan dari situ itu pelajaran buat Nabi kepada umat Islam, kepada para wanita, supaya kamu besok tidak jadi penghuni neraka, jangan berbuat seperti itu. Hendaklah kamu banyak bersyukur pada suami atas kebaikan suamimu. Di hadis lain Nabi mengarangkan, kalau wanita itu sholat 5 waktu dengan baik, 4 waktunya, 5 waktu, ya, puasa Ramadan, taat pada suaminya, dia akan masuk surga. Dari berbagai pintu dibolehkan masuk di surga. Itu ketaatan dari suami. Nah, apa neraka sudah terisi? Belum. Lah kok ngerti masuk neraka? Nabi jangankan itu gambaran, wong Nabi malah mengatakan kok. Bilal masih hidup, Bilal. Nabi juga wong mah itu kan. Nabi pernah mendengar suara alas kakinya Bilal di surga. Ya, maka Nabi heran. Ketemu Bilal ditanya, apa kelebihanmu Bilal? Saya kok mendengar teklekmu atau alas kaki kan di surga. Kamu, saya mendengar suara alas kakimu. Alas kaki mesti orang kok sepatu teklek etok ya sak wong itu. Nah, maksudnya alas kakimu di surga orang kok teklek sing mlebu swarga. Nah, jadi Nabi tanya, apa kelebihanmu? Saya kok mendengar alas kakimu kamu jalan-jalan di surga. Padahal Bilal masih hidup itu. Nah, berarti ini menunjukkan bahwa Bilal itu caranya calon menjadi penghuni surga. Jangan tanya lho, po. Bilal itu urip wis mlaku-mlaku ning swarga. Lah, jangan bertanya begitu. Itu Nabi diberikan gambaran oleh Allah, diberitahulah. Nah, padahal Bilal itu bekas budak. Maka Nabi sendiri sudah diberitahu oleh Allah, Bilal nanti calon menjadi penghuni surga, tanya kepada Bilal, kelebihanmu apa? Nah terus Bilal menjawab, ya, ya Rasulullah, tidak ada kelebihan bagi kami, ya beginilah keadaan saya. Hanya terus meneruskannya, saya tidak pernah meninggalkan, setiap selesai wudu, saya selalu mengerjakan sholat 2 rakaat, sebelum saya mengerjakan yang lain-lain. Itulah yang disebut sholat apa? Tahur. Nabi sendiri tidak melakukan itu, tapi Bilal melakukannya. Yang telah sampaikan pada Nabi begitu, Bilal tidak melarang. Oh, berarti ini kelebihannya. Maka sholat tahur itu walaupun tidak dikerjakan oleh Nabi, dikerjakan oleh Bilal. Bilal itu sahabat Nabi. Maka kalau kita mau mengikuti sahabat Nabi, boleh, itu tidak taklid. Ya. Itu namanya mengikuti sahabat Nabi, karena Nabi juga membolehkan alaikum bisunati wa sunatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Ikuti Nabi dan ikuti sahabat Nabi yang mendapat petunjuk. Nah, karena itulah kelebihan Bilal itu yang menyebabkan dia masuk surga. Tadi Bilal masih hidup itu. Maka kalau tadi Nabi diperlihatkan neraka isinya kebanyakan wanita, bukan sudah isi neraka wanita betul. Nanti penghuni neraka itu kebanyakan para wanita karena tidak syukur kepada kebaikan suaminya di antara sebabnya. Itu maksudnya begitu gambarannya. Jadi Allah memberikan gambaran. Terus apa lagi? Coba dibaca ayatnya itu. Surat Asy-Syura nomor 42 ayat 7. Wa kadzalika auhayna ilaika qur'anan arabiyyan litunzira ummal qura wa man haulaha wa tunzira yaumal jam'i la raiba fi fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Demikianlah kami wahyukan kepadamu Al-Qur'an dalam bahasa Arab supaya kamu memberi peringatan kepada ummul qura, yakni penduduk Makkah dan penduduk negeri-negeri sekelilingnya, serta memberi peringatan pula tentang hari berkumpul, yakni hari kiamat, yang tidak ada keraguan padanya, segolongan masuk surga dan segolongan masuk neraka. Terus ada notnya? Maksudnya negeri sekelilingnya ini penduduk seluruh dunia. Ya kan? Jadi Nabi diberi tugas oleh Allah menyampaikan peringatan yaitu Al-Quran itu kepada manusia seluruh dunia ini. Di ayat lain mengatakan wa ma arsalnaka illa ka fatalinnas basyira wa nadhira. Aku tidak mengutus engkau Muhammad kecuali untuk memberi kabar gembira dan beri peringatan pada seluruh umat manusia. Walaupun sudah diberi kabar gembira oleh Allah dan diberi peringatan oleh Allah lewat nabinya yaitu Al-Qur'an tadi, ada yang masuk neraka, ada yang masuk surga. Karena ada yang diberi peringatan, ada yang mau, ada yang tidak mau. Ya. Ada yang mau, ada yang tidak mau. Yang tidak mau ikuti yaitu masuk surga, ya itu tidak masuk surga, masuk neraka dia. Yang mau mengikuti ya masuk surga. Nah, itu. Adapun pertanyaan kubur itu nanti ditanya di dalam kubur apa ada? Betul, ya, memang ada. Itu diterangkan oleh hadis-hadis Nabi. Pertanyaan kubur itu ada. Dulu brosurnya pernah dikeluarkan itu ketika masih di Kemlayan dulu. Ya. Orang tanya, tanyakan nanti, kamu kenal enggak ini siapa? Kalau kenal ini Muhammad, utusan Allah. Tapi kalau dia tidak kenal, ini siapa? Orang ini siapa? Tidak kenal, bubuk oleh malaikat kepalanya, bulus gitu, mati. Nah, ini orang iso mati gitu loh. Nah, ada lagi yang nanti ditanya enggak bisa, ya, selalu dihukum karena tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Gitu kan? Itu memang ada itu yang menerangkan itu hadis itu. Penanya dalam kubur itu juga hadis nanti. Apalagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Ustadz, nama saya Mariam. Dari Anu, dari Secang, kelompokannya Pak Adi Jadiri. Oh iya, Secang ya. Pertanyaan saya Pak Ustadz, kan Anu apa ngaji di saya datang dari Secang ke sini, ame di radio kata suami saya kan sama. Dek, kalau ngaji gak usah jauh-jauh, radio juga kamu siang malam gak pernah dimatiin, radio orang matiin gak boleh, kata dia begitu. Kok ngaji jauh-jauh ke Solo, buat di rumah aja sama juga, ntar kalau kamu gak percaya tanya Pak Ustadz. Bilang gitu sama saya. Ya ntar tak tanyain kak, saya bilang gitu. Terus ini Pak Ustadz, udah pertanyaan saya begitu, terus ada lagi satu lagi Pak Ustadz. Pertanyaan saya, apakah saya berdosa Pak Ustadz? Ada teman saya membutuhkan uang, meminjam uang sama saya. Saya gak punya uang, saya punya anting-anting anak saya, Instagram saya kasih. Ini ya saya gak punya uang, punya ini doang saya kasih. Terus tapi dia kurang buat tes anaknya, kemarin waktu SMA kelas 3. Terus dia menggadekan Honda Pak Ustadz. Dan saya mengunjukin jalannya ke tempat penggadian itu, apakah saya berdosa Pak Ustadz? Maka dia minjem 3 juta langsung dipotong 300 ribu. Nah sekarang orangnya gak ada Pak Ustadz, pergi bar gade Honda, janjinya saya bilang buat 3 bulan, enggak, 2 minggu dia kata begitu. Kok dikit banget waktunya, kedeketan saya bilang gitu, enggak apa-apa, tapi dia dipotong di 300 ribu. Yang saya pertanyakan apa saya berdosa Pak Ustadz, menunjukkan orang seperti itu. Nah, yang pergi tadi yang gade? Yang gade, tapi sekarang yang gade orangnya saya cari kemana-mana, enggak ada Pak Ustadz, pergi. Pergi katanya transmigrasi apa kemana. Jadi saya yang ditutup sama orang yang punya uang saya, katanya Bu Mariam, saya kenal sama Bu Mariam, saya tidak mau tahu, pokoknya Bu Mariam tak lapor ke polisi, dia bilang gitu. Loh saya makan apa, saya mau nunjukin tok, memang kerjaanmu seperti itu, kok aku sendiri ditangkap polisi, kan saya bilang gitu. Saya kan hanya nunjukin, yang pertanyaan saya Pak Ustadz, saya takut apakah saya dosa Pak Ustadz, saya didatangin terus sama tetangga itu, diomelin uang setiap hari datang. Terus itu pertanyaan saya Pak Ustadz. Saya nolong orang, kesian gitu. Tapi dia kendaraannya masih bagus, speed. Itu pertanyaan saya. Terus ini ada pertanyaan teman saya. Tadi meneruskan masalah anak angkat, Pak Ustadz. Katanya kalau dia anak mengangkat anak dari hasil berzinah, bagaimana dia untuk mengenalkan orang tuanya begitu, Pak Ustadz? Bagaimana apa? Dia, umpamanya dia mau mengut anak, tapi hasil berzinah. Kan dia gak kenal orang tuanya di mana, gitu. Bagaimana dia harus mengenalkan anaknya? Ya. Terus satu lagi Pak Ustadz, saya kemarin Pak Ustadz 10 hari gak ngedengerin radio. Ya Allah rasanya bagaimana ya, tahu Pak Adi Jadiri pergi umroh. Dia pergi umroh 10 hari ke sono, ke Mekah. Di rumah di Siang pada bingung orang-orang. Gak enak banget ya gak ada radio, gak denger suaranya Pak Ustadz, rasanya panas. Jadi begitu Pak, makasih Pak Ustadz pertanyaan saya atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, ngaji di majlis di Solo dengan di radio apa sama? Lalu sekarang kamu bisa merasakan sama apa tidak? Kamu ngaji di radio sudah biasa. Dan sekarang ngaji datang di majlis. Lah kok tanya saya, apa sama? Lah kamu merasakan sama apa tidak? Saya itu enggak sama, saya senang sekali kalau ke Solo. Cuman suami saya yang enggak boleh. Lah kok datang ke sini? Ah, saya niat, enggak pamit. Pamitnya ntar kalau udah subuh colek-colek, Kak, aku mau berangkat. Lah itu yang enggak boleh, tidak pamitnya itu enggak boleh. Ya sebaiknya suami, sekarang kamu udah merasakan tau ngaji di Solo, nanti sampai di rumah hilang sama suaminya, minta maaf. Ya, saya kepingin ngerasake ngaji di Solo langsung supaya saya bisa membedakan, bisa merasakan ngaji di rumah dengan radio dengan di Solo itu sama apa tidak. Setelah saya merasakan sendiri ternyata tidak sama. Lah supaya suamimu mengerti rasanya, diajak ke sini nanti dirasake gitu loh. Maka saya tidak pamit itu, saya minta maaf karena kalau saya pamit enggak boleh. Padahal saya kepengen bisa merasakan sama apa tidak. Kalau saya belum datang sendiri kan belum bisa merasakan sama apa tidak. Nah, kalau setelah merasakan baru bisa menceritakan, "Wah, ternyata lain, Pak. Ayo datang ke sana yuk." Lah gitu. Gitu ya. Kalau di sini cuma dengar suaranya saja, di sana ketemu orangnya gitu loh. Temannya banyak di sana lah gitu. Jadi bisa membedakan karena merasakan. Kalau tidak datang mung radio aja kan enggak bisa merasakan bedanya. Jadi banyak dari ibu-ibu dari Semarang 350 orang. Lah kalau sama ke sini kehilangan duit kamu. Ya toh? Jangan mengharapkan di sini diberi uang. Di sini kehilangan duit, perjalanan dari rumah ke sini berapa. Tapi kebahagiaan apa yang bisa dirasakan tidak bisa diukur dengan uang. Nah, gitu kan? Lah kalau sekiranya pengajian dengan radio dengan sama dengan datang sendiri sama, wes gedungnya rene isine, dengar di rumah aja semua. Kan sama itu, gitu kan? Nah, lain, maka mesti lain. Ya, Allah memberikan pahala. Malah Nabi mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Siapa berjalan, perjalanannya menuju ke majlis ilmu, sahalallah tariqan ilal jannah. Dimudahkan oleh Allah jalannya ke surga. Itu berjalan menuntut ilmu. Bukan sambil dengar-dengar radio sambil bang apa itu liar-liar tidur ndak. Nah kemudian menunjukkan tempat gade ibu ya salah. Kalau menunjukkan tempat gade itu mestinya tunjukkan kepada gade yang sah. Kalau ibu yang nunjukkan tadi berarti gade gelap itu, ya ta? Gade gelap maka pergi. Kalau tunjukkan kepada gade yang sah misalnya gade pemerintah itu dia tidak akan pergi. Jadi tempat pegadaian yang resmi kan ada. Nah, tunjukkan pada orang. Nah, akhirnya ternyata itu bukan gade, penipu itu. Dia menipu. Nah, ibu juga ada kelirunya. Dia menanyakan tukang gade kok ditunjukkan ke penipuan. Ya, ibu juga tidak tahu karena biasanya itu menjadi tukang gade gitu kan. Nah, jadi kalau besok lagi kalau ditanyakan tempat gade ya tunjukkan gade pemerintah. Halo Pak Ustaz. Ya. Yang gade yang punya Honda yang pergi Kalimantan terimigrasi. Nah, bukannya ya. yang punya kendaraan, yang punya uang mono tetap duduk di sana ngoyak-ngoyak dia. Maka yang punya uang kan yang gade kan? Yang punya uang. Saya punya kendaraan. Saya gadekan pada tukang gade. Saya diberi uang. Kendaraan saya tak tinggal di situ kan gitu lah. Nah sekarang kendaraannya dibawa pergi. Bukan, kendaraannya masih, orangnya yang pergi. Lah orangnya pergi? Orangnya yang pergi. Orang yang mana? Orangnya yang punya motor, yang punya Beat. Orangnya pergi transmigrasi, yang gadek ke, yang gade. Jadi dia ditinggali motor. Tinggali motor. Ya, yang mana tinggal jual loh. Tapi dia enggak mau dia suruh saya ambil. Tapi saya dari mana uang 3 juta, saya bilang gitu sama dia. Enggak. Kalau dia gade, hukuman gade itu kan barang yang digade itu menjadi barang tanggungan. Nama gade itu tanggungan. Kalau yang mendapat uang menggadekan barang tadi tidak bisa menebus, maka barang tanggungannya itu bisa dijual sebagai penggantinya. Maka kendaraan itu dijual. Lah kalau cara syariat barangnya itu dijual, kalau lakunya lebih daripada uang yang dikeluarkan, kelebihannya dikembalikan kepada yang punya barang tadi. Tak kira ini yang lunga, yang gadi, ini yang lunga, yang gadek, ke, mudah itu, barang tanggungannya ada kok. Jadi berarti dia pergi, ditinggali kendaraan, kan tidak rugi. Nanti dijual kendaraannya, dijual, kalau sudah jatuh tempo kok tidak diambil, jual. Nah nanti kalau kepengen bersih, misalnya dia ngeluarkan uang 3 juta, kendaraannya dijual laku 4 juta misalnya. Lah yang 4 juta dikembalikan pada yang punya, gitu. Jadi dia minta, kamu udah bisa. Lo kok minta, balik uang saya dibawa pergi, lah uangmu dibawa pergi ditinggali kendaraan, gitu. Gitu. Ya, jadi barang kendaraannya tadi sebagai jaminan. Kalau tidak bisa bayar, jaminannya kendaraan itu. Nah, gitu ya. Adopsi anak hasil zina. Ya. Kalau anak hasil zina, memang dia tidak punya bapak, tapi punya ibu. Nah, biasanya karena dia punya anak itu malu karena hasil zina, terus dikasihkan orang aja sak-sae. Ya dah, itu tidak apa-apa, tidak dosa karena kalau tidak diupeni, tidak diadopsi orang tadi, banyak anak hasil zina akhirnya cuma dibuang. Daripada dibuang neng got, neng tempat sampah, ya tak upenane. Dan wong tuane sapa, ya serang genah, ya supaya wong tuane saya tidak apa-apa di aku. Buat saya, ya. Karena memang itu, ya memang anak yang tidak dikehendaki kelahirannya. Dia maunya seneng ngerasa ke zina netok, ini aja lahir, kok tahu-tahu lahir. Mereka kan banyak anak yang baru lahir dibuang, kadang di gotan, kadang di sampah, tempat sampah, kadang ditinggal pergi di mana. Itu anak masih baru lahir, nah itu ditemu, dipungut orang lebih baik, diupeni anak itu. Nah, tentu tidak mengerti siapa orang tuanya, wong hasil zina. Tidak mengerti, tidak dosa lah, malah diingertikan anak itu, wong tuanya ya kamu yang ngepek tadi. Jangan nanti dikatakan kamu dulu anak zina, nanti malah sakit hati nanti ya. Ya. Apalagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun pangapunten Pak Ustaz, kula rada grogi niki rada iso ngadeger. Enten napa kok grogi? Groyong nggih. Enten napa? Nami kula Tugina saking cabang Sedayu, Pak. Niki alhamdulillah minggu niki saged nderek rencang-rencang sak kelompok. Nggih, alhamdulillah. Nderek ngaji. Sedayu Karanganyar. Sedayu Bantul, Pak. Oh, Sedayu Bantul. Pak Karanganyar ya ada Sedayu kok ya. Oh niki Sedayu Bantul. Oh nggih, monggo ada apa. Nun sewu nggih, Pak. Mbok pilih pitakenan kula mengke. Ngetok kenggen kula bodho nggih, Pak nggih. Nyuwun pangapunten. Kula niki empun sauntawis nderek ngaji, lajeng kula ngeling-eling sangu mati kula niku kadang-kadang ugre kelingan mati kula niku terus dredeg. Nggih, nggih. Mergane kula sok kadang-kadang kembali kepada Allah, mati ki kembali kepada Allah. Kadang-kadang waktu sholat apa, waktu nopo niku nyuwun ngapunten nggih basane mboten iso apik. Nggih, pun apik banget niku. Nggih. Niku iso kadang-kadang ngrasake awake pripun enting nopo dredeg niku langsung, ya Allah jangan engko cabut dulu nyawaku, kula niku kayane wedi niku terpetong wong wedi mati niku kirang dados imanipun kula menika tesih dereng kebak napa to teh ngimplik ngoten lho Pak. Sak ngimplik ngoten nyaris gawing napa pripun nggih. Terus kula iso kalingan mleh, ya Allah, di dunia ini engkau menciptakan setan untuk menggoda manusia itu dari segala alah penjuru. Terus ya Allah, jurus engkau, jurus panjenengan, jurus engkau ngalahaken jurusipun setan menika, kula nyuwun tuwung dipun paringi jurus Gusti Allah, kula sok ngoten. Kadang-kadang nembe jurus setan ingkang pertama mawon menungso niku sampun klebek-klebek KO, Pak. Mongko nek imanipun tambah menika setanipun ugi ngedalaken jurus ingkang langkung tinggi. Abramila menika, Pak, kula nderek ngaji niki badhe nyun preso kiat-kiatipun menanggulangi menangkis jurus-jurusipun setan menika. Kula menika pengen ngertas lan pengen nangkis setan-setan menika supados kula menika mboten kesesat. Mboten kleru anggenipun ngambil jalan yang lurus. Cekap semanten Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbabine kathah Pak. Keklentak-keklentunan kula anggen kula nyuwun prisa, nyuwun pangapunten kula niki salah ndredeg mboten kuat ngadeg. Nggih. Kula kepengin kertase. Ya, setan tahu alirane nopo. Nopo kerah putih, nopo kerah hitam. Lah mengke kula kandhani jurusé. Nah, jurusé aku jurus karate. Lah aku kayak jurus kungfu, ngoten lho nggih. Nah. Jadi Allah pun ngandani, Allah sudah memberitahu. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Innahu lakum aduwwum mubin. Jangan mengikuti langkah-langkah setan. Setan itu musuh. Musuh, jangan berkawan dengan setan. Itu musuh, harus dilawan. Jurusnya apa? Ya, ikuti Quran. Coba dibaca itu surat. Fa imma ya'tiyannakum minni hudam famanittaba hudaya wala yadhillu wala yasqa. Surat Thoha ayat 124 atau 23 atau surat Al-Baqarah ayat 138. Coba dibaca. 123 surat Thoha 123 dan 124. Qala bito minha jami'an ba'dukum li ba'din adu fa imma ya'tiyannakum minni hudan famanittaba hudaya fala yadhillu wala yashqa wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dzangkaw wa nakhsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama. Sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Maka jika datang kepadamu petunjuk dariku, lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dah jurus menghadapi setan itu. Allah turunkan Adam dan setan. Karena waktu itu menggoda Adam kan. Bisa dikeluarkan dari surga. Dua-duanya turun. Nah, kamu nanti selalu menjadi musuh. Musuh. Manusia dan setan selalu bermusuhan. Maka kalau petunjukku sudah sampai kepadamu. Manusia ini ya. Siapa berpegang teguh petunjukku. Yang teguh Al-Quran ini petunjuk Allah ya. Dijamin oleh Allah. Ya, kamu tidak akan sesat dan kamu tidak akan celaka kalau memegang petunjukku. Ini diwariskan juga oleh Rasulullah. Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma masaktum bihima. Kitabullah wa sunnatan nabi. Tinggalkan padamu dua perkara. Siapa pegang teguh dua perkara itu tidak akan sesat. Itu kitabullah maksudnya Quran dan sunnah nabi. Nah, itu menghadapi setan itu pegang teguh Quran. Dan sunnah nabinya tidak akan bisa setan untuk memenangkan itu. Karena dijamin tidak sesat, tidak celaka. Dalam surat Al-Baqarah coba baca. Ayat 38 atau berapa? Ayat 38 Al-Baqarah. Kulnah bitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Kami berfirman, turunlah kamu semuanya dari surga itu. Kemudian jika datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Ya kan? Kalau petunjuk Allah sudah sampai kepadamu, pegang teguh. Menghadapi jurus setan bagaimanapun gak akan khawatir. Gak akan bisa dan tidak akan bersedih hati. Nah, maka itu petunjuk Allah, Al-Quran sudah diturunkan oleh Allah 15 abad yang lalu. Jadi kalau kita mau menghadapi setan, pegang teguh Quran itu. Maka ikut ngaji. Kalau ngaji dengan betul, apa perintah Allah di dalam Al-Quran, apa larangan Allah dalam Al-Quran, diperhatikan betul, jadi pegangan, nah itu jurus setan yang seperti apapun tidak akan bisa mengalahkan manusia ini. Walaupun setan datang dari muka, dari belakang, dari kanan, dari kiri, ya, dengan jurus yang diberikan oleh Allah pegang teguh Quran itu, setannya enggak bisa menangkan. Maka ngaji yang istiqomah, ya, teguh. Walaupun banyak setan-setan kadang-kala menggoda, jangan kamu ngaji di situ. Kamu nanti kenapa? Akan masuk ke aliran sesat. Itu aliran yang apa? Tertipu kamu. Ya itu setan-setan termasuk itu. Melarangi orang ngaji, kamu nanti jangan ngaji di situ, kamu nanti akan tersesat jalan, kamu nanti lah itu setan itu. Ya. Itu yang melarang orang ngaji kan setan. Maka kita pegang teguh Quran, enggak peduli kamu melarang atau membolehkan, saya tetap akan pegang teguh Quran ini. Saya akan kaji, akan amalkan. Nah, itu jurus menghadapi setan. Ya, ya. Insyaallah dengan begitu pasti benar petunjuk Allah itu enggak pernah salah. Ya, apalagi mati ya ibu ya. Mati takut itu bukan ibu aja, saya ya takut kok mati itu. Maka kalau saya sakit berobat ben ora ndang mati. Dan semua orang hakikatnya takut mati. Maka Allah katakan, "Qul innal mautalladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakan Muhammad, yang kamu lari takut mati, lari menghindari mati, sesungguhnya mati itu pasti bakal menjumpai kamu. Mati semua takut. Oleh karena itu, walaupun takut itu, mati itu takut, tapi karena mati itu pasti. Nah, pasti, jangan hanya berhenti takut. Apa yang perlu disiapkan? Karena mati itu takut apa tidak takut, mesti bakal sampai. Tidak bisa dihindari, sama sekali itu tidak bisa. Nah sekarang karena mati itu takut ya datang, tidak takut ya datang. Ya lebih baik saya siapkan saja. Apa kalau mati itu yang dibutuhkan apa? Mengurangi rasa takut ini. Nah nanti kalau bisa istiqomah tadi, ya jadi enggak takut. Karena apa? Ketika datang kematian, malaikat berdatangan. Ala takhofu wa la tahzanu wa ala takhofu wa absiru bil jannati lati kuntum tu'adun. Ya, jangan takut, jangan khawatir. Ya, itu. Karena dijanjikan oleh Allah padamu, surga yang telah dijanjikan padamu akan diberikan oleh Allah. Gembirakan kabar surga yang telah dijanjikan. Nah ini orang yang iman pada Allah dengan sungguh-sungguh, dengan istiqomah, dia tidak takut. Maka tidak perlu diperturuti takut itu, tapi perlu siapkan apa yang akan dibawa. Kalau siapnya, apa sangunya sudah komplit, ya mati itu enggak. Ya akan takut, berhenti takut saja, tapi akan siap menghadapinya. Ya, saudara-saudara, apalagi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Pak Ustadz, yeah. Nama saya Yumrodah dari warga cabang Prambanan. Prambanan. Prambanan, yeah, Bapak Agus. Tempat orang Jonggrang ya. Iya. Yeah. Di sini yang akan kami tanyakan, di tetangga saya itu ada orang yang meninggal. Terus di hari ketujuh itu disembelihkan kambing, ya. Lalu dibagi pada tetangganya. Itu bagaimana kalau tetangganya pada makan, itu halal atau haram? Itu saja Ustaz, terima kasih atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyembelih kambing pada hari ketujuh dari kematian itu tidak ada tuntunannya. Yang ada tuntunannya itu menyembelih kambing dagingnya dibagikan pada hari ketujuh dari kelahiran. Kalau kematian enggak ada tuntunannya. Ya, kalau kelahiran ada yang namanya akikah. Nah, kalau kematian apa namanya? Nah, kalau menyembelih pada hari ketujuh dari kematian berarti penyembelihannya bukan karena Allah. Nah, bukan karena Allah. Nah kalau bukan karena Allah, halal apa haram? Allah mengatakan yang diharamkan oleh Allah itu wa ma uhila bihi li ghairil lah. Disembelihnya bukan karena Allah. Ya, kalau karena Allah, milih hari ketujuh mau nyembelih, nanti kalau ada hari kelahiran. Ya, kematian jangan dibelih ke kambing. Ya, kasihan sing mati ora melu mangan. Ya. Ya sing mati ora melu mangan, sing urip gur mbleh kambing wae. Nanti hari ke-7 boleh kambing, hari 40 boleh kambing, hari 1000 boleh sapi. Nah gitu kan. Apa lagi? Bade nyuwun pirsa Ustaz. Mari. Dari nami mana ini? Saya Siti Nur Faya dari Sekarang Sabang Rambe. Rambe Jawa Timur ya. Ingkang badhe kula sunangken pirsa menika ngingingi salat. Nabi menika ngajaraken salat menapa mboten sami negari san niriki kaliyan negari sanes. Mergi wonten Mekah menika wonten ingkang no, takbiratul ikram niku tanganipun namung ngeceteng kemawon. Mboten mboten sedekap. Mboten sedekap mboten napa. Nggih mboten. Dados kula radi heran salat tok carane kaya ngono. Ge aku ki kok kaya ngene apa nabi ki beda-beda ning ngajarne biyen. Lajeng ingkang kaping kalih dateng Madinah menika pernah ngalami waktu nipun sholat isya. Lajeng imam menika maos Fatihah dipun terusaken dateng surat. Lajeng suratipun kekeadaan klentu, lajeng dipun emutaken kalian menika ingkang bantu imam menika. Lajeng imam menika memberi abah ruho. Bareng sareng ruko lajeng memberi abah mboten sami Allah liman hamidah ngaten mboten. Lajeng Allahu Akbar ngaten. Lajeng nerusaken surat malih, nembe ruko malih. Dados salat isyane rukuipun kaping gangsal. Lajeng dados pundi menika? Menika wonten Madinah. Kala taun 2010. Sekar semanten Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sholat memiliki kali di Mekah kok enak sih tidak kebeda, tidak usah jauh-jauh. Di sini aja ya ada yang beda kok. Gitu? Di sini kan ada yang beda kan? Nah, no sholat yang mau kececeng terus ranggu sedakep. Di sini juga ada sholat sedakep terus, ya tak? Sami Allahu liman hamidah sedakep neh. Ya, dari Allah Akbar takbiratul ihram sedakep. Nanti sami Allahu liman hamidah sedakep neh. Koso baline sing limo Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Wis ra ngus sedakep blas. Ya. Lah sing bener sing di? Sing bener sing nurut tuntunan. Nah, sekarang kita milih yang mana? Wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Yang kamu kerjakan yang sudah tahu. Tidak usah nyalahkan yang tidak sama. Kita tahu sholat itu pakai sedekap. Kadang ya tidak sedekap, lepas kadangkala. Yang kita tahu itu ya itu aja dikerjakan. Adapun melihat orang lugu sholat itu ragu sedekap. Apa Nabi disik sing ngajarke beda-beda? Tidak. Nabi ngajarke yang sudah kita tahu. Lah mungkin yang tidak sedekap itu juga tahu ajarannya Nabi. Tapi karena kita tidak tahu, tidak usah mengikuti dia. Aja mulih kok haji malah ya terus salate ras dakep. Lah ditanya, "Loh, bareng haji kok salatmu ras dakep?" Lah kowe kurang pengalaman yang Mekah ngono lho, kae wong salat ras dakep. Lah itu berarti kamu salatnya tidak ikuti Nabi tapi ikuti wong salat ning Mekah ngono. Padahal salu kama raaitumuni, sholi salata, kamu seperti kalau kamu lihat aku salat. Yang saya ketahui Nabi salat itu sedakep. Adapun orang yang mengerjakan sholat tidak sedekap, saya belum tahu, maka saya tidak mengikuti dan tidak menyalahkan. Siapa tahu dia sudah tahu dalilnya kalau tidak sedekap, itu kan? Jadi jangan malah nuduh Nabi apa Nabi ini beda-beda. Ya, bukan Nabinya ajarannya beda-beda, karena umat Islam ini yang kadang-kadang tidak mau belajar kepada tuntunannya Nabi. Ajarnya tidak pada tuntunan Nabi, kadang-kadang cuma mengikuti ustadz. Ya kan ustaz ya sedekap kok. Gitu. Nah, kebetulan kamu lihat ustaz yang sedekap nenek ustaz sing ora sedekap. Lah ustaz kono kae gini ora sedekap. Oh berarti salat piye? Oh berarti kesimpulannya sedekap ya ento ora ya ento. Tidak begitu, ya kan? Nyimpulannya salat itu bagaimana? Maka yang benar yang sedekap apa yang tidak? Yang kamu tahu yang mana? Kamu tahu itu contohkan Nabi dikerjakan dan hadisnya Nabi diterangkan, yang kamu tahu itu kamu kerjakan. jangan mengerjakan yang kamu tidak tahu, hanya melihat praktek orang mengerjakannya. Gitu ya. Padahal imam membaca takiat, bacaannya salah tadi, membaca ayat-ayat bacaannya salah. Ya, kemudian apa itu? Imame ruko dan sebagainya. Kali lagi, ini jangan-jangan bukan bacaan salah, mungkin ibu yang kurang jelas saja. Jangan-jangan imame itu membaca ayat sajadah. Ya. Ini yang membaca ayat sajadah mesti orang mau ruko gitu loh. Sujud. Lah kok kuwi ruko? Nah, baca rampung tuh. Apa itu ruko ora sujud? Nek sajadah malah ndak usah lewat ruko, langsung sujud, berdiri lagi, baca terusnya kan gitu. Lah nek seperti itu saya tidak tahu. Ya sebab yang Madinah kono mungkin kleru piye saya enggak tahu ya toh. Ya dah. Lah ibu gimana waktu itu? Ya kebacut melu ya wes apa kebacut ya toh. Mau apa lagi sudah kebacut? Ya. Jadi membaca ayat sajadah mestinya tidak rukuk. Ya, langsung dalam keadaan berdiri karena membaca ayat sajadah langsung sujud. Nanti setelah sujud berdiri lagi diteruskan bacaannya lah gitu. Ya, dah. 7 40 Ustaz. 40. 4. 7. 40 Ustaz. 7. Mari. Ini dari mana ini? Dari Boyolali. Ya, coba kamu dulu ayo. Sian, saya ngatek wis suwe iki kan mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau tanya Pak Ustadz. Ya. Adit. Adit. Nama saya Adit, Pak. Adi. Adit. Adit. Iya. Minggu kemarin kan membahas tentang itu, Pak. Santet toh, Pak. Saya sama Bapak itu kan kena santet. Enggak. Oh. Ayal-ayalan itu loh, Pak. Ayal-ayalan. Bapak percaya itu. Santet ki ono-ono lho. Ora kowe iki aja sok ngerti ngono. Terus apa lagi? Ini bapak ya. Terus saya waktu itu Pak, saya kan suasananya kan masih apa Pak? Masih panas. Bapak ngomongnya suaranya tinggi Pak Ustadz. Nah terus saya terus bicara tinggi terus Pak Ustadz. Saya tuh dosa enggak Pak Ustadz? Ngomong tinggi itu Pak Ustadz. Ya. Yeah. Terus satu lagi Pak Ustadz, titipan pertanyaan dari Bapak. Kiai sama ulama itu apa masuk surga Pak Ustadz? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tentang kamu suara tinggi dengan ayahmu, ayahmu juga suara tinggi itu Mbak, kamu balas tinggi, asal ayahmu itu memaafkan tidak apa-apa ya tidak dosa, memahami ya ta. Jenenge kan kamu dengan ayahmu namanya ayel-ayelan. Padha ra ngertine ayel-ayelan. Ya. Tapi saya bicaranya enggak ada, Pak. Enggak apa? Santet itu enggak ada. Lah iya, kan bapakmu ada. Nah, terus saya ayel-ayelan, ada tidak ada. Apakah ya. Saya dosa, Pak Ustaz? Nah, kalau bapakmu memahami, ya memaafkan, kamu sudah merasa lu aku dengan bapak kok suara saya tinggi, ya, minta maaf aja bapaknya, Pak nyuwun ngapunten kebacutan niki wau. Nah, gitu udah apa-apa, minta maaf pada ayahnya. Minta maaf pada ayahnya enggak perlu malu pada ayahnya. Ya kurang sopan ya lah. Nah, pada ayahnya harusnya suaranya rendah. Nah, kemudian apa tadi? Kiai. Kiai. Kiai itu apa toh? Nah, kiai. Kalau seperti Pak Guru saya kemarin ada yang kiai kun. Kita kiai ning jane dukun. Ora eneng dukun lebus warga ora eneng. Ya wong ngomong percaya dukun sing percaya nih sholatnya 40 dino hilang apa meneh sing dadi dukun ya. Itu dan ulama apa ulama itu masuk surga kita tidak tahu, yang tahu masuk surga apa tidak itu Allah ya. Kalau ulama masuk surga kadang-kadang kita ulama aja enggak tahu kok. Nek nurut Quran ulama itu warasatul anbiya. Enggak tapi ya innal ulama warasatul anbiya. Nek mewarisi para nabi betul ya, betul yang diwarisi apa yang diwariskan nabi dipegang teguh betul ya masuk surga. Ya, tapi sekarang mencari ulama itu sing diulama kuwi angel kok. Ya. Ulama itu sing kaya ngopo tuh angel. Nah, maka itu yang dijamin jelas masuk surga itu innal ladzina amanu wa amilussa salihah. Atau wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihah. Beri kabar gembira orang yang beriman dan beramal soleh. Tidak peduli itu apa kiai, apa ulama. Kalau dia beriman dan beramal soleh, masuk surga. Beri kabar gembira dia akan masuk surga. Gitu lah. Jadi ulama, yang disebut ulama-ulama kita atau kiai-kiai kita ini, apa ada jaminan masuk surga? Tidak ada. Tidak ada jaminan. Kalau yang jaminan masuk surga itu orang yang beriman dan beramal soleh, itu dikabarkan dalam Quran. Quran. Maka kalau kita ingin masuk surga, ya sudah jadilah orang yang beriman dan beramal soleh, jaminan masuk surga itu. Ya, terasa gitu ya. Ayo, Ibu, 5 menit lagi. 40, Pak. 40, Pak. Dari tadi, Pak. 40, Pak. Nomor 6, nomor 9. 40, nomor 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Legi dari binaan Bambang Ripuro. Yang ya, ingin saya tanyakan, ini titipan dari anak saya, Bapak. Dari. Apakah boleh seorang Muslim memelihara anjing? Dengan kaitan itu, karena anak saya kerjanya di bagian sabara itu nunggu orang demo itu loh Pak, kan biasanya dibawakan anjing. Terus kalau kita tersenggol anjing basah itu haram atau tidak Bapak? Ya. Itu yang pertama. Ya. Lalu yang kedua, saya tak ingin tanya, di Banten Serang sana ada binaan MTA tidak Bapak? Itu yang nomor dua. Ya. Terus yang nomor tiga, di sekolahan kami setiap hari Senin mengadakan upacara. Dalam acara ada pembacaan doa. Nah dalam doa itu biasanya kita amin amin gitu. Itu boleh atau tidak Bapak? Dari itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang Muslim memelihara anjing boleh apa tidak? Boleh enggak? Boleh kalau memang diambil manfaatnya, ya. Dan misalnya untuk jaga apa itu? Tan, jaga rumah atau jaga tanaman mungkin boleh, kalau diambil manfaatnya boleh. Ya. Ya anjing. Dan nanti kalau anjingnya basah disenggol haram enggak? Tidak. Anjing basah nyenggol kamu ya enggak apa-apa. Ya. Ya toh? Anjing basah mungkin barah dus mau. Ya, malah resik toh, ya toh. Jadi anjing basah, basah anjing kering nyentuh manusia itu tidak haram. Ya, itu. Terus yang terakhir apa tadi? Upacara ada pembacaan doa. Ya, kalau memang kamu tahu artinya boleh saja. Ya. Tahu artinya yang dibaca doa itu kamu tahu artinya mengamini boleh saja. Kalau enggak tahu artinya ya. Innallaha dalam doa itu loh. La yakbalullah doa ingkolbin ghafilin lahin. Allah tidak mengabulkan doa orang yang dalam hatinya kosong, tidak tahu. Doa orang tidak tahu yang diminta apa, tidak mudeng. Ya, tidak akan dikabulkan, sia-sia kan. Tidak tahu maksudnya. Apalagi kamu tidak berdoa, cuma amin, amin, tidak ngerti karpe. Sudah? Binaan Banten. Binaan Banten ada, di Cilegon sana Ibu. Jadi di Cilegon, ketuanya Pak Kosim, ketua Binaan Banten sana Kosim, juragan bakso itu. Nah, kalau ditanah di sana nanti, apa itu Pak Kosim bakso itu sudah tahu semua itu. Terkenal orangnya. Jadi daerah Cilegon ada. Apalagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya perkenalkan Pak, nama saya Agus Bordiono Pak dari Simo Boyolali. Hari ini adalah hari kali pertama kali ya, kali pertama saya mengikuti ngaji di MTA dan kali pertama pula saya punya niat yang tulus ikhlas untuk ngaji. Pada dasarnya saya adalah orang yang bodoh Pak. Orang? Karena orang yang bodoh. Oh, iya. Karena tidak pernah ngaji Pak. Iya. Nah, karena kebodohan saya di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan dan mungkin ini hitungannya pertanyaan jaringan. Dalam artian mungkin jamaah yang lain mungkin sudah tahu jawabannya karena kebodohan saya tanyakan. Untuk niat sholat Pak, itu apakah harus diucapkan secara lisan seperti usali faradal maghribi, salasa dan seterusnya itu, ataukah mungkin cukup di batin udah saya niat surat maghrib secara berjamaah takbir Allahu Akbar begitu Pak. Kemudian untuk baca iftitah itu apakah harus semua jamaah sholat itu membaca ataukah cukup diam Pak Ustaz, karena ketika imam baca al-fatihah dan surat pendek itu makmum cuma mendengarkan saja. Lah apakah untuk iftitah itu semua wajib membaca Ustaz? Ya. Kemudian yang ketiga itu tentang pekerjaan Pak. Di sini pekerjaan saya sebagai seorang sales canvasser marketing. Kalau bahasa sini ya sales lah, pedagang. Lah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulunya juga adalah sebagai seorang pedagang. Nah contoh perdagangan Rasulullah itu seperti apa Ustaz? Kejujuran yang dipakai oleh beliau itu apakah dia mencari keuntungan terus terang dapat harga kulak sekian? Kalau mau dibeli terserah mau dikasih untung berapa atau bagaimana Ustaz? Kemudian yang keempat itu tentang syarat kajian mendatangkan guru MTA ke dalam kajian Pak. Itu apakah harus terbentuk kelompok yang terdiri minimal sekian orang baru bisa menghadirkan guru atau bagaimana Pak? Kemudian yang terakhir ini bukan pertanyaan tapi sekedar permohonan maaf Pak dari saya. Sekali lagi saya ulangi nama saya Agus Bordiono, alamat di Singma Bayali Pak, menghaturkan permohonan maaf kepada segenap masyarakat yang terutama yang mengenal saya. Mungkin sering saya sakiti hatinya, saya zalimi atau mungkin saya bohongi. Saya mohon maaf terutama pada keluarga, istri yang belum bisa saya didik dengan baik, belum bisa saya ajarkan hal yang baik. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada seluruh mitra kerja saya yang mungkin saat ini mendengarkan radio MTA yang mungkin masih punya hitungan dengan saya, mau diingatkan, barangkali saya lupa, atau mungkin ada kejelasan lah, kenapa belum saya bayar, ataukah karena lupa, atau mungkin memang belum ada duit. Nantinya akan saya selesaikan secepat mungkin, sebagaimana mestinya. Begitu Pak Ustaz, mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok es pamitan apa es kerosok ya? Sudah Pak, sudah. Oh sudah. Iya. Baik, jadi niat sholat itu apa harus diucapkan? Ya, maaf ya kalau yang tidak sependapat. Saya sampai hari ini belum pernah tahu niat sholat yang dituntunkan Nabi itu seperti apa. Itu belum pernah tahu. Ya, memang usholli fardhad dzuhri. Malah kemarin ada yang jani asolat duhur usali fardho subhi. Kemarin yang tanya kemarin akad pagi yang lalu itu. Ya. Ya. Karena duhri apa subhi apa yang diling-iling. Diajari tiap salat pakai usali kan DWD waktunya. Ya, nasinya tidak ngerti artian duhri dati, subhi tidak tahu. Nah, kelingannya pakai usali fardot subhi. Wah, padahal salatnya duhur. Nah, gue beranu usali fardot asri, padahalnya salatnya subuh. Ya, betul kan? Nah, maka kalau pakai usali-usali begitu, tiap waktu sholat, usalinya beda. Sholat jamaah dengan tidak jamaah beda. Sholat sunat dengan sholat wajib beda. Sehingga harus sholat itu ajar niat itu sholatnya seminggu rung rampung. Sebenarnya wah sholat ini anu yang angel tenan ya. Ini ratelatian wegah. Maka yang menurut Nabi, sholat niat itu di hati. Ya, pon niat sholat atau niat puasa atau ini di hati kan, nggak usah diucapkan. Namun yang masih suka usali-usali silahkan. Nanti kamu tanyakan ya tak terangkan hadis Nabi saya belum pernah jumpa. Bentar lagi ada duhur, kamu terus ke kolah ambil air wudu. Yang kolah air wudu ini yang gunawe itu pernah. Nawaitu wudu'ah irafil hadasil asghoril fardolillahi ta'ala. Ya dah? Niyating sun wudu. Ya dah? Padahal kamu dari sini. Ya dah, siapa yang belum wudu, wudu. Oke ini mak, ya saya tak wudu dulu. Nengkono ini merasa nawaitu kuis wudu. Niatmu sudah dari sini. Ya. Nah terus bar wudu balik sini. Nah, dengan yakin ini usali fardhu subhi apa duhri ini. Nah, bar wudu tadi oh ya ini salat duhur sudah tahu. Dalam hati niatnya itu salat duhur, maka datang tinggal Allahu Akbar. Ora usah dikandake niat ingsun salat duhur sekawan rakaat. Ora usah mbok sekawan rakaat salat duhur ini petang rakaat. Ya, maka langsung Allahu Akbar di hatinya niat salat duhur sudah pasti itu. Ya. Barsalat duhur, assalamualaikum, assalamualaikum, rampung tuh zikir. Ngadek meneh harus sholat apa? Nah, mesti sholat sunnah rawatib itu langsung aja ngadek meneh harus sholat. Allah Akbar, hatinya mau sholat sunat. Orang dadak usoli sunatan pada duhri. Wah, angel gimalah ya. Adinu yusrun, agama itu mudah, jangan dipersulit. Jadi sholat itu cukup. Waso ya gitu, nawetu soma godin kan ada. Ya ngono ya silakan. Tapi kalau tuntunane poso ya wes nanti malam makan sahur ya sesuk rasa nawetu wis genah aku saiki sahur ya arep poso. Ya ta? Jelas itu. Iya. Tenek niat poso aja wong setutu kok sedina sesuk. Poso Ramadan itu sebulan. Gitu kan? Nah. Namun sekali lagi yang masih suka nawetu, yang masih suka usoli silahkan. Kita tidak membahas tapi karena tadi ditanyakan tak terangkan hadis Nabi yang menjelaskan nawetu, yang menjelaskan usoli itu saya belum pernah jumpa, belum pernah ketemu. Baik dari guru-guru dulu ketika masih sekolah di SD, SR ya diajari usoli, fardu, tapi tidak ditunjukkan hadisnya, ya omong dari gurunya begitu. Terus turun temurun. Nah salah ya pun niat orang nek salah eh. Mung nek dituntunane ora ono gitu loh. Nah, larane tuntunane apa salah? Ya orang nek tuntunane kuwi aja tekok salah bener ya. Nah, gitu ta? Nah, man niat itu dalam hati. Lah salah nek jane salat dhuwur kok kowe usali fardhu subuh itu salah. Ya ta? Nek nek ora sanggup mau langsung subuh-subuh bangun terus ambil air wudhu sholat subuh lah bener. Jadi ya mengenai niat. Baca ini titah. Apakah dibaca semua orang? Bacaan iftitah. Apakah dibaca semua orang? Ya semua orang yang sholat. Ya, sebelum baca fatihah membaca iftitah. Gitu loh. Nah, ada orang sholat itu tidak baca iftitah langsung fatihah. Ya biar aja mereka, tapi kalau menurut tuntunan Nabi, sholat apapun iftitah itu dibaca, kecuali sholat jenazah tidak usah pakai fitah, ya. Maka sholat tarawih, sholat ya, sunnah yang lain, sholat wajib itu iftitahnya dibaca setelah takbiratul ihram sebelum membaca surat al-fatihah, iftitah dulu dibaca itu. Ya. Contoh dagang dari Rasulullah seperti apa? Rasulullah itu contoh dagang yang penting itu kejujuran, tidak mengurangi takaran, tidak mengurangi timbangan, tidak membohongi, ya. Misalnya mengatakan, mudah sekarang mengatakan jual dagangan ditawar 100 misalnya, weh, wong kulae wis 150 kok, 100 padahal kulae ora 150. Mestinya kalau ada orang itu enggak usah nerangke kulae kamu itu. Ya. Tukone piro tok? Kowe arep tuku apa arep bedol kan gitu. Yang penting saya punya dagangan ini, kalau kamu mau beli ini harganya sekian. Nah gitu. Jadi Rasulullah tidak pernah menipu. Jadi dagang Rasulullah itu tidak pernah menipu, tidak pernah mengurangi dagang, apa mengurangi takaran, timbangan, dan tidak pernah memalsukan dagangan yang jelek dengan yang baik. Jujur, jadi kesimpulannya jujur. Nah itulah Rasulullah. Maka cepat laku uang jujur. Nah, dan kalau membeli pada Rasulullah tidak akan tertipu. Karena keblasuk itu enggak. Syarat mendatangkan guru MTA untuk binaan, ya boleh aja kalau sudah ada binaan di sana berapa orang, datangkan minta dibina dari MTA, boleh saja. Syaratnya harus berapa orang, tidak ada syarat yang tertentu. Ya. Yang penting ada istiqomah, bisa ngaji, caranya nengwong siji ya rasa. Kalau satu orang, daripada mendatangkan guru, ya kamu aja datang ke sini, wong siji kok. Ya. Itu. Kalau yang lain-lain, ada yang datang ke Pontianak, ada ke Kalimantan Tengah, ada ke Lampung, ada di Mesuji sana. Ya, kemarin baru saja ini Pak Harto sama Pak Narjo saya kirim ke Palembang sana. Ya, yang hadir katanya berapa orang? 300. Nah, itu yang hadir. Nah, itu di Lampung, dimana kita kirim guru dan gratis, tidak usah bayar ongkos transportasi, nggak usah kita berangkat pulang sendiri, nggak usah merepotkan yang didatangi. Yang penting kalau kamu memang mau ngaji dengan istiqomah, ya rajin tenanan, nah kita kirim guru ke sana gratis, nggak usah bayar. Ya. Itulah yang terakhir apa? Cukup. Ya, permohonan maaf tadi ya sudah. Ya, seperti pemaaf yang merasa ada ganjelan pada saudara ini tadi, ya dimaafkanlah. Syukur yang masih punya utang-utang juga dilunaskanlah. Kita es pamitan gitu kok. Ya. Ya. Ya, saya cukupkan sekian. Ini pertanyaan lewat internet saya masukkan. Pertanyaan langsung saya cukupkan saja, sudah habis ini waktunya. Ini ada pertanyaan lewat internet dari Aceh. Dalam muson ya. Ketika saya menjadi imam sholat maghrib, lupa membaca al-fatihah. Secara jahar pada rakaat ketiga. Ruca membaca fatihah secara jahar pada rakaat ketiga. Ya. Ingat salahnya ketika duduk at-tahiyat akhir, saya ragu apakah sujud sahwi atau tidak. Akhirnya saya putuskan tidak sujud sahwi karena khawatir makmumnya bingung. Sedangkan makmum juga tidak mengingatkan ketika saya membaca jahar. Apa yang seharusnya saya lakukan? Ya sudah, yang sudah kamu lakukan itu sudah betul. Ya. Nah, rakaat ketiga baca jahar apa enggak boleh toh? Ya jadi makmumnya malah penak kan. Ketentuannya jamaah itu kalau imamnya bacaannya jahar, makmum tinggal mendengarkan. Lah, imamnya dilalah, ini rakaat ketiga, bacanya jahar, ya makmumnya seneng ngerasa maca Fatihah, ngrungokke wae. Ya, dengarkan sudah. Apa nanti sujud sahwi? Tidak, tidak usah sujud sahwi. Bacanya jahar gitu. Kemudian ada penyerahan jimat. Ada penyerahan jimat, mari silakan. Dari Bapak Isi Hatno, cabang Pakem Sleman, berupa Satu keris Eyang Sodok. Namanya aja Eyang Sodok. Wes pokoke dukun iki nggih jeneng ya sakarepe kuwi. Eyang Sodok itu apa coba? Yang kedua Golek Durgandini. Apa? Golek Durgandini. Wayang golek. Nggih, atau ngono date jimat. Untuk manfaatnya apa itu? Semuanya untuk keselamatan, San. Nah, ada dua batu akik dan foto Nyi Roro Kidul. Ada Roro Kidul. Nah. Roro Kidul dipoto berarti ada toh Roro Kidul itu. Ya itu sing dadi Roro Kidul. Terus sedasat semuanya mohon doa agar bisa istiqomah. Ya. Cukup. Baik, Bapak Ibu-ibu, mari kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi telah kita simak bersama Jihad Pagi, pengajian Ahad Pagi hari ini. Semoga menambah khasanah ilmu yang kita miliki.